Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama, di brosur halaman pertama, di ayat yang di tengah, yakni surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya atau dirugikan. Al-An'am ayat 160. Mohon dijelaskan tentang balasan pahala kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Sedangkan balasan keburukan dibalas sepadan. Hal ini mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu apanya yang kurang jelas? Ya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Siapa berbuat baik diberi balasan oleh Allah yang berlipat ganda. Ya. Orang yang berbuat jahat diberi balasan sesuai dengan kejahatannya saja. Ya. Maka kalau orang yang berbuat baik diberi balasan berlipat ganda, kalau berbuat jahat diberi balasan setimpal dengan kejahatannya, ya, sehingga orang itu masuk yaumul hisab, alam perhitungan amal, mestinya lebih banyak amal mananya, baiknya, lebih banyak amal baik, wong satu kebaikan dibalas berlipat ganda, sampai 700 kali, ya. Kalau berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Maka kalau Nabi mengatakan semua umatku masuk surga. Tidak berlebihan, semua umat Nabi itu mesti masuk surga. Tapi ada kecualinya, kecuali yang tidak mau. Ya. Jadi orang yang tidak mau masuk surga itu ada. Maka sahabat bertanya, ya, loh, ada orang masuk surga kok tidak mau? Siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Wa may ya'ba ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ato'ani dakhala jannah. Wa man asoni faqad aba. Ya. Siapa taat kepadaku masuk surga. Siapa bermaksiat kepadaku, tidak mau taat pada Nabi, itu yang tidak mau masuk surga. Kalau ketaat pada Nabi, berarti mesti taat pada Al-Quran. Karena Nabi itu menyebarkan Al-Quran. Dan dalam Al-Quran yang sudah baca tadi, surat Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa berbuat baik diberi balasan oleh Allah 10 kali lipat. Bahkan di ayat lain 700 kali lipat. Nah, siapa berbuat jahat diberi balasan yang setimpal. Maka Nabi selalu menganjurkan berbuat baik. Ya, berbuat baik balasannya berlipat ganda. Dan orang yang kepengen masuk surga tentu suka berbuat baik. Ya. Orang yang tidak mau masuk surga walaupun diberi balasan berlipat ganda tidak kepengin. Enggak mau. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah, itu orang yang tidak mau masuk surga. Kalau dia kepingin masuk surga, tentu banyak perbuatan baik yang dilakukannya. Karena Allah itu kalau berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Allah menjanjikan siapa berbuat baik dilipat gandakan 10 kali bahkan 700 kali. Itu pasti benar. Kalau Allah berjanji tidak mungkin mengingkarinya. Namun demikian walaupun diberikan balasan berlipat ganda, orang yang tidak mau atau tidak kepingin, tidak ingin masuk surga, tidak tertarik itu. Dia lebih suka berbuat jahat menuruti hawa nafsunya. Ya. Menuruti hawa nafsunya, berbuat senang. Sebab umumnya kebaikan itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Perintah Allah, perintah Rasulullah untuk berbuat baik biasanya tidak disukai oleh hawa nafsunya. Maka Nabi juga mengatakan hujibatul jannah bil makarih, hujibatin nar bisyahwat. Jalan menuju surga, jalan menuju kebaikan, ya, itu penuh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi jalan menuju neraka atau perbuatan yang jelek penuh daya tarik. Jadi kejelekan-kejelekan itu banyak daya tarik. Maka orang lebih banyak suka berbuat jahat karena sangat menarik. Itulah umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Itu maha kasih sayang Allah pada hambanya. Sampai Allah itu orang yang berinfak di jalan Allah saja dikatakan meminjami Allah. Ya Allah sangat menghargai, sangat menjunjung tinggi orang yang berlaku kebaikan. Maka wa may yukridullah qardan hasana. Siapa meminjami Allah pinjaman yang baik. Itu orang infak di jalan Allah itu dikatakan meminjami Allah. Apa Allah melarat kok sampai meminjam-minjam? Kalau kamu tidak mau, Allah tegaskan wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu kaya, maha kaya. Kamu yang fakir. Kalau Allah tidak kaya, tidak bisa memberi balasan yang berlipat ganda. Kita infak di jalan Allah, ya, dikatakan oleh Allah meminjami Allah. Dibalas oleh Allah berlipat ganda. Ya, kalau melarat kan enggak mungkin. Allah itu kaya. Kamu yang fakir. Apalagi? Halaman 2. Atas. An Abi Sa'idin Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu fa yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisatul hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin wa sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba masuk Islam dan bagus keislamannya, maka Allah menghapus segala keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian setelah masuk Islam akan dihitung amalnya. Amal kebaikan yang ia lakukan akan diberi balasan dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sedangkan keburukannya akan dibalas sepadan dengan yang ia lakukan. Kecuali kalau Allah mengampuninya. Hadis Al-Bukhari, juz 1 halaman 15. Pertanyaan berkaitan dengan proses tersebut. Saya dulu pernah terjerumus ke lembah kesesatan. Dapat dibilang maulimo. Dan sekarang saya berusaha memperbaikinya. Karena mendapatkan hidayah dari Allah. Apakah dosa-dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dengan tobat nasuha? Mohon tausiahnya, Ustaz. Ketika kamu terjumus maulimo itu kamu sudah Islam belum? Maling, medok, main, ya, macat, ada. Ketika itu kamu sudah Islam belum? Ya kan? Kalau kamu sudah Islam, lah kok suka maling, suka medok, suka madyat, suka minum, ya? Lah kamu jadi orang Islam begitu tuh, ya? Islam tapi bodoh tentang Islam. Wong semua yang kamu lakukan tadi itu rijsun min amali syaitan. Itu perbuatan setan. Perbuatan keji, perbuatan setan. Dan kalau kamu orang Islam, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kamu orang Islam, orang yang beriman, ya, jangan mengikuti langkah setan. Judi, main, medok itu langkah setan semua itu. Setan itu musuh. Jangan pernah kompromi dengan setan. Maka mestinya kamu bermusuhan dengan setan. Jangan malah menemani setan. Ya. Kecuali kalau memang ketika itu kamu masih kafir, memang jadi bolone setan. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam, bertobat, tidak berbuat begitu lagi, ya. Islam baik, Islamnya baik, masuk Islam dengan baik, diterangkan di situ, semua dosa-dosanya diampuni. Ya, semua dosanya ketika kafir diampuni semua oleh Allah. Perbuatan baikmu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Yang mengatakan diampuni itu hanya bukan hanya Nabi, Allah pun mengatakan begitu. Coba dibaca surat Al-Anfal 38. Nabi mengatakan begitu karena Allah sendiri juga begitu. Allah pun juga mengatakan barang siapa kafir, berhenti dari kekafirannya, semua dosanya yang telah lalu, molimo tadi apa, molimolas, ya kan? Diampuni semua dosanya. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dari siapa saja? Kafir. Orang kafir kan perbuatannya orang molimolas mungkin ya. Karena tidak kenal Allah, orang ngerti dosa, orang ngerti ganjaran, tidak tahu akhirat. Ya. Apapun yang dilakukan, yang menjadi keinginannya, lakukan. Ya. Nah, setelah dia menjadi orang Islam, semua dosanya yang dilakukan ketika kafir diampuni semua tanpa kecuali, semua diampuni. Terus, dan jika mereka kembali lagi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu, yakni dibinasakan. Ya, ya, masuk Islam semua dosanya diampuni. Kalau dia setelah diampuni Allah semua dosanya kafir lagi, murtad lagi, sudah. Semua kebaikan jika Islam tadi hapus semuanya, kembali dia akan dapat azab Allah. Ya. Maka kalau sudah menjadi kafir atau menjadi Islam, beruntung besar, dosanya semua diampuni, kebaikan ketika kafir dicatat suatu pahala. Jika kamu kafir, walaupun berbuat baik tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Karena orang kafir itu hakikatnya menurut pandangan Allah tidak pernah berbuat baik. Loh, walaupun kafir pernah menolong orang. Pernah memberikan sumbangan kepada fakir miskin. Tujuanmu apa? Orang kafir mau menolong orang itu tujuannya apa? Kira-kira lillahi rabbil alamin apa enggak? Orang kafir itu enggak kenal lillah. Saya menolong tetangga saya, buat apa? Ben tetangga saya senang pada saya. apalagi saya tolong, saya berikan orang-orang miskin, ya. Dan besok kalau saya ada kerepotan, biar mudah saya kongkon mau. Ya, ternyata sudah diberi apa-apa, suatu saat dia dapat kesehatan, kongkon orang tadi kok tidak mau, gelo deh. Ngerti ono rata weni kowe dhewe. Ya, kongkon ngono wae ra gelem, ya ta? Ya kan? Tapi kalau orang yang dilandasi Islam, saya berbuat baik itu lillahi rabbil alamin. Bukan supaya besok kamu berbuat baik juga kepada saya, tidak harapkan. Saya berbuat baik kepadamu perkara kamu membalas kebaikan dengan kepada saya atau tidak membalas, tidak masalah. Yang penting saya berbuat padamu untuk mengharap ridhonya Allah. Setelah saya berbuat baik padamu, kok kamu malah balasannya jelek pada saya, itu urusanmu dengan Allah. Ya. Kalau kita kan tidak begitu. Terus ya. Susahnya apa ditolong, kesulitannya dibantu, suatu saat minta tolong atau dikongkon apa saja enggak mau. Ya. Nah, ya, seolah-olah berbuat baik dengan orang itu rugi. Ya, wong Jawa ngomongnya asuhe nek dibuat baik itu nitik. Nek wong ora nitik ngungkuli asu to gitu. Asu ker dipakani ker apa-apa nurut. Nah, inilah karena harapannya lain kalau orang mukmin itu berbuat baik kepada siapapun tidak ada harapan untuk dibalas kebaikan. Tapi harapannya mendapat balasan dari Allah. Karena Allah janji kalau kamu berbuat baik, Allah akan memberi balasan 10 kali lipat atau bahkan 700 kali. Nah, maka kalau kamu jadi kafir, berbuat baik, tidak ada nilainya. Tapi setelah kamu jadi Islam, kebaikan-kebaikanmu ketika kafir dicatat menjadi pahala. Dosamu ketika kafir semua diampuni. Tapi kalau kamu nanti murtad jadi kafir lagi, pahala-pahala yang tadi diberikan oleh Allah hapus, rusak habitat amaluhum, rusak semua amalnya lagi. Apalagi halaman 3 masuk ke halaman 4. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa tanaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis dan Muslim 1 halaman 63. Pertanyaan. Apakah ada hadis yang menjelaskan cabang-cabang iman yang lainnya, Ustaz? Di situ aja dipahami dengan baik. Ya. Yang sudah dijelaskan itu lah, pahami dengan baik. Lah kok ndak tekok liyane ngopo? Ya. Kalau mau ada apa-apa, kalau ada mau apa? Yang sudah dijelaskan Nabi aja. Iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang lebih. Lebih. Yang paling tinggi, iman yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah dan Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan di jalan. Ada sesuatu benda yang ada di jalan mungkin bisa mengganggu orang pengguna jalan itu. Ya, kamu singkirkan biar tidak mengganggu orang lewat jalan itu. Itu termasuk bagian dari iman. Ditambah lagi al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu juga bagian dari iman. Maka orang yang tidak malu, fasna masita. Ilam tastahyi fasna masita. Kalau orang sudah tidak punya malu, berbuatlah semaumu. Sakarmu, ini orang diizin, berbuatlah sakarmu. Diumbar oleh Allah. Kalau orang tidak punya malu, berarti tidak punya iman. Karena malu itu bagian dari iman. Kalau orang tidak punya malu, berarti sudah tidak punya iman. Tidak punya iman, maka berbuatlah sakarmu. Mengusulkan diizin. Ya. Menipu tidak malu, bohong tidak malu, ya, khianat tidak malu. Sudah apa saja kamu lakukan, memang kamu tidak punya malu. Artinya tidak punya iman. Ya, kalau kamu masih punya iman, mesti punya malu. Karena malu itu bagian dari iman. Terus kita diamalkan, sudah bayar rasa ngulik cabang-cabang liyane. Itu saja kamu belum tentu bisa ngamal ke tenanan. Kok liyane barang. Apa lagi? Halaman 5. An Abi Barzatal Aslamiyyi anna Aba Barzata qol qultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inni la adri la sa antam dia wa abqa ba'daka fazawwidni syai'an yanfa'uni Allahu fihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'al kadza wa amirral adza anit tariqi rawi Muslim. Dari Abu Barzah al-Aslami, bahwasanya Abu Barzah berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengetahui. Boleh jadi engkau mendahuluiku, sedangkan aku masih hidup sesudahmu. Maka berilah sesuatu bekal untukku, yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah demikian, kerjakanlah demikian dan singkirkanlah gangguan di jalan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2022. Mohon penjelasan pada sabda Rasulullah, kerjakanlah demikian dan singkirkanlah gangguan di jalan. Dengan kebaikan ya. Tadi Rasulullah menjelaskan iman itu ada 70 atau 60 abang lebih. 60 atau 70 itu bukan hitungan 1, 2, 3, 60, 9, 70 bukan. Ya, nah? Lebih itu menunjukkan bilangan yang sangat banyak. Bahasa Arab itu sudah saya katakan 3 itu sudah termasuk jamak banyak. Apalagi 7 lebih banyak lagi. Apalagi 70 lebih banyak lagi. Semua kebaikan-kebaikan itu bagian dari iman. Maka Rasul menunjukkan lakukanlah ini, lakukanlah ini. Tentu yang ditunjuk itu kebaikan-kebaikan. Karena sahabat tadi tanya, ya Rasulullah, nasihatilah padaku. Mumpung engkau Rasulullah masih hidup, bisa jadi nanti Rasulullah itu meninggal mendahului saya. Rasulullah sudah meninggal, saya masih hidup. Maka mumpung Rasulullah masih hidup, apa yang harus saya lakukan? Besok kalau Rasulullah sudah mati, saya kan sudah tidak bisa tanya pada Rasulullah. Mumpung Rasulullah masih hidup, saya ketemu Rasulullah, maka pesankan kepada aku, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Bisa jadi nanti engkau mendahului saya. Nah, kalau engkau sudah tidak ada, saya bertanya kepada siapa? Maka mumpung masih ketemu Rasulullah, apa yang menyebabkan saya masuk surga, tolonglah nasihati saya. Nah, Rasulullah menunjukkan, lakukanlah ini. Tentu ini tadi yang baik-baik. Ya. Termasuk diterangkan, singkirkanlah gangguan yang mengganggu orang di jalan. Ya. Misalnya ada sesuatu yang ada di jalan, nanti bisa mengganggu orang yang pengguna jalan itu, supaya kamu singkirkan, termasuk pesan kebaikan. Jadi semua yang disebut tadi cabang-cabang dari iman. Ya. Yang ditunjukkan Rasulullah kaza-kaza tadi tentu yang baik-baik cabang dari iman. Maka ada lagi dalam hati seorang tadi, kalau kamu melihat dahak di masjid, tutuplah, termasuk kebaikan, bagian dari iman ini. Wong adu dahak. Dahak ngerti enggak dahak? Apa dahak itu? Ya. Neng masjid, neng kowe weruh iya nang masjid, tutup ana, diuruki. Ya, diuruki. Ya, kalau yang masjid itu berarti gambarkan masjid zaman Rasulullah berbeda dengan masjid sekarang. Ya, saya kan yang mau ngeliat yang masjid itu gebukono. Mau ngeliat kalau yang masjid. Kalau zaman Rasulullah itu menunjukkan karena lantainya, alasnya itu masih pasir. Kalau Rasulullah lebar sholat biasa ngerusapi dahinya sebab kena debu, kena pasir. Kalau itu barang yang kono. Nah, kalau kamu melihat orang meludah dahak di masjid, kamu lihat ditutup dengan debu atau dengan pasir tadi, itu termasuk kebaikan, itu cabang dari iman. Walaupun itu yang rendah, yang tinggi la ilaha illallah, yang rendah itu menutup ya, debu. Orang dahak di itu atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di dalam perjalanan orang yang lewat di jalan itu, kamu singkirkan, itu termasuk cabang dari iman. Ini orang mau berbuat baik itu banyak jalan, wong 70. Lebih, 70 lebih. Semua kebaikan-kebaikan itu asal dilihati di dalam melakukannya, dilandasi dengan iman, jadi amal baik. Ya, apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8. An Buraidah qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insani sittuna wa talasu mi'ati mafsilin falaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha shadaqatan qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah qala an nukhatu fil masjidi tadfinuha awi syai'u tunahihi anit tariqi fa in lam taqdir fa raka'atadh duha tujzi'u anka. Rawah Ahmad. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha dua rakaat itu mencukupi bagimu. Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 20, nomor 23059. Menyingkirkan gangguan di jalan adalah suatu akhlak yang baik bagi seorang muslim yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang lain, dan boleh jadi bermanfaat untuk orang banyak. Dan itu bisa diganti dengan sholat duha dua rakaat. Bagaimana cara memahami hadis ini Ustaz? Sedangkan sholat duha itu manfaat atau pahalanya bagi mereka yang melakukan. Sedangkan kalau menyingkirkan gangguan bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas sebagai contohnya. Coba kamu baca ulang itu. Artinya kamu baca. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha dua rakaat itu mencukupi bagimu. Ulangi dari itu kalimat terakhir tadi. Jika kamu tidak mampu, sekali lagi. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha dua rakaat itu mencukupi bagimu. Paham enggak itu? Kalau mampu, kamu itu menyingkirkan diri dari menyingkirkan duri atau hal yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan. Kalau kamu mampu, ada pohon tumbang di jalan, kamu singkirkan. Kalau kamu mampu, ada tanah longsor nguruki jalan, kamu singkirkan. Itu semua kebaikan. Kalau kamu mampu. Lah kalau tidak mampu, apa itu ora sedekah? Kamu sholat dua rakaat duha itu sudah mencukupi semua itu. Kalau kamu tidak mampu, bagaimana kamu akan mampu menyingkirkan pohon tumbang di jalan? Wong kamu jalan saja tidak bisa. Bagaimana kamu menyingkirkan duri di jalan? Kamu jalan di jalan saja nggak bisa jalan. Nggak bisa. Ya kan? Bagaimana kamu mau menutup dahak di masjid? Wong kamu ke masjid saja nggak jalan ke masjid nggak bisa. Ada nggak orang tidak bisa jalan ke masjid? Bisanya hanya di rumah, kuwi ning dhuwur ngamben terus. Apa terus ora disedekahi? Ya, persendiannya tadi. Lah kalau kamu tidak mampu, bukan berarti terus bebas tidak menyedekahi sendi-sendinya. Kamu sholat dua rakaat. Itu menutup semua itu. Ya, kalau memang tidak mampu semua. Lah kalau sholat pun tidak mampu, disolatke. Artinya selama kamu masih hidup, ya, bisa orang berbuat dengan kebaikan sesuai dengan kondisinya. Ya, sholat dua rakaat tadi duha. Kalau bisa berdiri kamu berdiri, tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, berbaring pun tidak silat, tidak bisa ya disolatke. Ya. Indahlah Islam itu. Apalagi. Halaman 9 yang di atas. An Aisyah qalat, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna khuliqa kullu insanin min bani Adama ala 60 wa 300 mafsilin. Faman kabbara Allah fa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan." Au atban an tariqin nasi wa amara bi ma'rufin au naha an munkarin adada tilkas sittina wa salati mi'ati sulama fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzafa nafsahu anin nari. Rawi Muslim. Dari Aisyah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa yang mengagungkan Allah, yakni bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan orang banyak, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, amar ma'ruf atau nahi mungkar sebanyak 360 persendian, maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu, sedangkan ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 698. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Berapakah jumlah bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih kepada Allah, apakah masing-masing harus sebanyak 360 kali, Ustaz? Tidak ada ketentuan. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, sebanyak-banyaknya. Karena itu termasuk zikrullah. takbir, tasbih, tahmid, tahlil, itu termasuk zikrullah, zikir pada Allah. Dan Allah memerintahkan udzkurullah zikran katsira, zikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak, enggak usah dihitungi sebanyak-banyaknya. Allahu akbar, Allah, enggak usah dihitungi sebanyak-banyaknya. Tasbih ya subhanallah, subhanallah, ya, banyak-banyaknya. Tahmid ya alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Kalau kamu lakukan semacam itu, setiap hari kamu lakukan semacam itu kamu sudah menjauhkan diri dari api neraka. Itu termasuk cabang dari iman. Ya, karena kebaikan-kebaikan itu yang dilakukannya. Sampai menyingkirkan duri dari jalan, menutup dahak yang ada di masjid tadi dengan tanah, itu termasuk cabang dari iman. Ya, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu termasuk kebaikan-kebaikan cabang dari iman itu. Nah, setiap hari kamu lakukan semacam itu, berarti kamu sudah menjauhkan diri dari api neraka. Tidak dihitungi berapa jumlahnya. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan hitungannya, kita tidak usah menghitung. Kecuali kalau memang ada ketentuan hitungannya. Bisa habis sholat haji itu ada zikir-zikir 33, 30 sampai genep 100 itu ada hitungannya. Ya. Atau pagi hari bangun tidur, ya, doa pagi itu ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. 100 kali itu ada hitungannya. Kalau Rasulullah tidak menentukan bilangan hitungan, ya bebas kita sebanyak-banyaknya, tidak usah dihitung. Pagi kan ada kan? Pikir pagi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Kalau ada ketentuan itu ya kita hitung 100 kali. Tapi yang tidak ada ketentuannya sebanyak-banyaknya boleh. Apalagi halaman 9 di bawah masuk ke halaman 10. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariqi fa akhkharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian mendapati sebuah dahan yang berduri yang mengganggu di jalan. Lalu dia menyingkirkan. Maka Allah berterima kasih kepadanya, yakni menerima amalnya sehingga mengampuni dosa-dosanya. Hadis dalam Muslim juz 4 halaman 2021 dilanjut halaman 10. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahrit tariqi kana tu'din nasa. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki bersenang-senang di surga disebabkan dia memotong sebuah pohon di jalan yang mengganggu orang banyak. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2021. Dari dua hadis tersebut diceritakan adalah semuanya laki-laki. Apakah memang ini hanya berlaku untuk laki-laki, Ustaz? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa berbuat amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka Allah memberikan kehidupan di surga nanti. Ya. Mengapa? Menyingkirkan pohon tumbang di jalan kok laki-laki? Ya. Itu dilihat pada umumnya. Kalau sudah sampai hari ini, Kalau ada pohon besar tumbang di jalan itu biasanya yang nyingkirkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Umumnya laki-laki. Sejak zaman dahulu itu. Nah, laki-laki perempuan apa tidak boleh? Kalau di situ ada laki-laki, banyak laki-laki, perempuan rasa melu. Kok melu sung-sung malah digotong wingpong. Ya. Darah kubur pun, duduk-duduk kubur kok mesti laki-laki, apa perempuan enggak bisa duduk, bisa duduk, tapi yang penting itu laki-laki. Duduk-duduk kubur itu bukan pekerjaan perempuan. Ya. Maka sampai ziarah kubur, apa mengantar jenazah ke kubur pun perempuan diseyogyakan tidak usah ikut. Perempuan kalau kamu mengantar jenazah kubur mau apa kamu nanti di sana? Mikul jenazah, jadi perempuan mikul jenazah bisa enggak? Tapi tidak lazim. Kejaba nek wis ra nek wong lanang. Kalau laki-laki enggak ada, sing ngetusi ya wedok, sing mikul ya wedok, sing gawe pendeman ya wong wedok. Kalau memang laki-laki enggak ada. Karena duduk-duduk semacam itu, mikul itu bukan pekerjaan perempuan. Jadi Allah itu menempatkan pada posisinya. Ya, nyungkirkan tulang dari jalan, duri dari jalan itu perempuan ya bisa. Ya, artinya itu ya. Jadi, kalau menurut Allah surga itu bukan hak laki-laki saja. Perempuan pun berhak masuk surga. Maka baik siapa laki-laki atau perempuan berbuat kebaikan dilandasi dengan iman, dia masuk surga. Man amila sholihan min dzakarin au unsa. Siapa beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan. Amal solehnya tadi disasari iman wa huwa mu'minun. Walanuhyanahu hayatan thayyiban. Maka dia akan diberi kehidupan yang baik, maksudnya di surga. Apalagi halaman 10 yang di tengah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra rajulun bi ghusni sajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyanna hadha anil muslimina la yudhihim fa udkhilal jannata. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki berjalan lalu mendapati dahan pohon di tengah jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka ia dimasukkan ke surga. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2021. Niat sebenarnya ada di dalam hati, yakni tidak diucapkan. Tetapi pada brosur halaman 10 ini, sahabat mengatakan, demi Allah saya akan menyingkirkan dan seterusnya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apanya yang kurang jelas? Ya. Demi Allah saya akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Apa salah, toh? Jadi, ada pohon tumbang. Pohonnya besar. Ya dah. Terus kamu mau menyingkirkan pohon itu, ngajak orang lain boleh enggak? Ayo pohon yang tumbang itu disingkirkan biar tidak mengganggu orang yang pengguna jalan. Perasaan dadak ngaku bismillah niyating sun nyikir ke pohon. Ya, ben tidak mengganggu jalan. Enggak usah begitu, ngajak orang boleh. Saya akan singkirkan pohon itu. Ya tidak mengganggu orang di jalan. Tapi karena pohonnya besar, mari beramai-ramai bersama kita singkirkan. Boleh itu. Tidak salah. Walaupun niat itu dalam hati. Neng kue akan siat hati kamu sendiri, pohonnya besar, kamu tidak mampu. Ya, mulai niatnya ditokke. Ngajak liane sekali, diajak teman. Ini pohon tumbang ini padahal jalan ini jalan ramai. Kalau tidak kita segera singkirkan, menimbulkan kemacetan yang panjang. Apalagi tambah hujan lebat ini. Mari segera kita singkirkan. Ya.

Sesungguhnya ini semua nasihat yang memberi kemudahan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Mbok jujuk ngono tok ya ra iso. Dari depan tadi loh. Kamu perhatikan pertanyaan sahabat tadi kan nelesih banget gitu. Ya, seolah-olah memojokkan. Pertanyaan itu, jadi ya coba kamu baca dari yang menunjukkan orang masuk surga tadi. Dari itu terus kamu perhatikan pertanyaan sahabat satu demi satu. Ya, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab, yang bisa menyebabkan masuk surga, ya, masuk surga, yaitu beriman kepada Allah. Ya, sahabat bertanya, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah iman itu harus disertai dengan amalan? Memang, beriman tok, iman itu pekerjaan hati. Tapi kalau kamu beriman tok dalam hati, tidak diwujudkan amal, tidak termasuk orang yang beriman. Tapi perlu diketahui, kamu beramal baik tanpa didorong karena iman, juga tidak termasuk amal soleh. Maka amanu wa miluso, iman dan amal soleh itu tidak ada pisahkan. Kalau kamu orang yang beriman, mesti terdorong untuk banyak amal soleh. Ya, kalau kamu beramal soleh, amal baik, tapi didorong bukan karena iman, tidak termasuk amal soleh. Maka orang kafir itu tidak punya amal soleh. Walaupun dia suka menolong orang miskin, ya, suka membantu saudaranya yang kekurangan, suka memperbaiki jalan yang rusak menjadi baik, bukan amal soleh bagi orang kafir. Karena yang mendorong dia berbuat baik itu bukan karena mengharap ridhonya Allah. Ya, dia berbaik kepada seseorang, biar seseorang tadi berbuat baik pada dirinya. Ya, dapat balasan dari manusia itu. Ya, kemudian ya, harus disertai dengan amalan. Iya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian memberikan dari apa-apa yang telah direzekikan kepadamu, ya, telah direzekikan oleh Allah kepadanya, walaupun sedikit, itu termasuk amal amalan orang yang beriman, diberi rezeki oleh Allah, ya, berikan sedekah kepada orang lain, walaupun sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah itu dikeluarkan, disedekahkan pada orang lain, walaupun sedikit. Wis dikandani ngono ditanya meneh. Aku bertanya lagi, jika orang itu tidak mempunyai sesuatu yang akan diberikan kepada orang lain, kok diberi rezeki oleh Allah kok tidak mempunyai sesuatu? Kalau sudah diberi oleh Allah berarti kan dia mempunyai. Lah yang diberikan oleh Allah itu sebagian kamu berikan orang lain, tapi orang ini tanyanya lain. Kalau saya akan memberi orang lain, tetapi tidak ada sesuatu yang saya berikan. Wong sudah diberi oleh Allah kok tidak ada sesuatu. Tapi Nabi tidak menjawab begitu. Jawabnya Nabi terus. Nabi berkata, berkata yang baik dengan lisannya. Ya. Berkata baik itu termasuk amal soleh. Kan tidak bisa memberikan sesuatu, maka berkatalah dengan orang lain dengan kata-kata yang baik. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau sekiranya kamu berkata baik tidak bisa, perkataanmu akan keluar yang jelek saja, lebih baik diam. Sahabat masih ngeyel lagi tanya. Ya lah. Aku bertanya lagi, jika orang itu tidak atau susah berbicara, lah bicara yang baik mana nek wong iku bisu. Wong bisu ra iso ngomong. Ya, sing ngomong piye itu kan? Nah, maka Nabi menjelaskan. Susah bicara yang bicaranya tidak jelas, beliau bersabda, menolong orang yang teraniaya. Kalau lihat orang teraniaya, kamu menolongnya. Ya. Tanya lagi sahabat tadi, jika orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan, saya melihat orang teraniaya, tapi saya akan menolong orang yang teraniaya. Saya itu lemah, ya, akan mengingatkan atau mencegah penganiayaan. Saya tidak punya kemampuan. Ya, beliau bersabda, hendaklah ia berbuat atau menolong orang yang lemah akalnya. Ya, kalau tidak menolong fisiknya tidak bisa, kamu menolong yang lemah akalnya dengan memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada kebenaran. Bertanya lagi, jika ia sendiri orang yang lemah akalnya, saya akan menolong orang yang lemah akalnya. Saya sendiri orang yang lemah akal. Bagaimana cara menolongnya? Beliau salam menjawab, menoleh kepadaku. Saya wongi tekan nekatnya ya. Akhirnya ditoleh karo Nabi, ditolak wongi piye to karepe kok dikandani kok ora mudeng-mudeng. Ya. Apa saja yang bisa kamu lakukan dengan membiarkan saudaramu berbuat kebaikan? Maka biarkanlah orang-orang melakukannya dan jangan mengganggunya. Ya, jangan mengganggu. Kalau kamu menolong akan menasihati sesuatu yang baik, kamu ya tidak bisa, ya, akalmu pun lemah sehingga tidak bisa memberikan. Sudah, kalau kamu tidak bisa itu, kalau ada orang berbuat baik, biarkan. Jangan kamu mengganggunya. Biarkanlah orang yang akan berbuat baik itu. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ini semua nasihat yang memberi kemudahan. Artinya, orang itu dalam keadaan seperti apapun bisa berbuat baik. Jadi, ya, kamu tidak bisa menolong dengan fisik karena kamu fisikmu lemah. Ya, ya, tolong dengan nasihat. Nasihati dengan yang baik. Nah, kalau orang itu bisu enggak bisa memberi nasihat, omongannya tidak teto. Ya dah. Ya, sehingga kan enggak bisa. Ya, yang lemah akalnya. Ya, kalau kamu sendiri juga akan menasihati dengan ilmu enggak bisa. Ya, biarkan orang berbuat baik, jangan kamu ganggu. Ya, ada orang berbuat baik kamu ganggu, itu dosa. Maka kalau kamu sendiri tidak bisa memberi pertolongan apa-apa, kalau ada orang bisa berbuat baik, kamu biarkan. Jalan kebaikan itu jangan kamu ganggu. Ya. Sehingga nasihat Rasulullah tadi, manusia dalam keadaan apapun bisa berbuat baik. Maka memberikan kemudahan. Nasihat yang memberikan kemudahan. Maka Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang hamba melakukan di antara amalan-amalan tersebut dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, melainkan pada hari kiamat amalan itu akan datang membawanya sehingga memasukkan ke dalam surga. Itu jalan memberi kemudahan. Tapi banyak orang menerima nasihat itu kesulitan. Banyak orang sesat tidak mengerti jalan yang benar. Kamu berkewajiban memberikan nasihat ke jalan yang benar. Lah kalau saya sendiri juga tidak mengerti jalan yang benar. Ya, biarkan orang berbuat kebenaran, jangan kamu ganggu. Biarkan berbuat kebenaran. Kamu nasihati yang enggak bisa, lemah juga kamu. Maka orang berbuat baik, biarkan, jangan kamu ganggu. Termasuk amal soleh menuntun kamu ke surga. Kamu sendiri tidak ngerti agama, nasihat dari agama tidak bisa, ya kan? Ya, ada orang mempelajari agama, orang kamu biarkan malah kamu ganggu. Menyingkirkan orang, menyingkirkan benda yang suatu benda yang mengganggu orang jalan itu kebaikan. Ada tulang atau ada pohon tumbang di jalan, ngebruki jalan. Ya, ini kalau orang lewat akan terganggu. Kaum muslimin yang lewat di situ terganggu. Kamu singkirkan, itu kebaikan. Nah sekarang kalau ada orang mau berbuat baik malah dipagri. Itu kan kejahatan luar biasa. Tak? Kalau ada yang mengganggu saja kamu singkirkan. Ini malah tidak ada gangguan di jalan, malah kamu pasang gangguan. Pagri biar orang lewat, wong ngaji generasi lewat kono. Dah luar biasa ini. Bertentangan. Padahal ngaku nih ya Islam itu menentang Rasulullah. Mestinya kalau itu ada, ya kebetulan ada angin ribut, kayak bambu-bambu kok tumbang ke jalan. Ini jalan menuju tempat orang mau menuntut ilmu. Lah kok dalane kebruan, bambu-bambu, pohon-pohon. Bersihkan, biar tidak mengganggu orang lewat. Ya kok malah dipasangi. Tidak ngerti hadis ini, tidak ngerti. Ya. Jalan yang mengganggu mestinya dilebarkan, malah dipasang portal, disempitkan. Wong ngajirene gen raisoh, gawa mobil, gen mlaku wae. Ya, sakarepmu lah. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sampai kapanpun kamu tidak akan beruntung. Kalau tidak percaya, terus no. Apa akibat yang kamu rasakan nanti? Mumpung kamu isih sehat. Ya. Ganggunan wong ngaji, ganggunan mumpung cek sehat. Pun nek wis arep mati wis ora iso ganggu. Pemenah kowe wis lara. Ambekane wis mengkis-mengkis arep ganggu wong ngaji ora iso kowe ya tutukno wae. Berapa lama kamu berbuat begitu? Maka lho Rasulullah, gunakan masa sehatmu sebelum sakit. Ketika kamu sehat, kalau ada hal-hal yang mengganggu menggunakan jalan tadi, apakah wujudnya itu bambu atau kok wujudnya tulang? Mengapa kok tulang? Ya, gini lah nek tulang. Nah zaman Rasulullah itu makanannya biasa makan apa itu? Kambing, unta, sapi. Nah kalau saudara kan kok mau tulang ya? Nah, kupu ayam wis raneng. Sungsum wis mbok sogoki. Buang itu tidak begitu mengganggu. Kalau dulu kan tulang, tulang kambing, tulang unta ya kan dibuang begitu aja. Lah itu kan kalau mengganggu orang jalan singkirkan. Itu ndak bagian dari cabang dari iman. Singkirkan. Ada pohon tumbang ini mengganggu orang lewat, singkirkan. Itu termasuk bagian dari iman. Jangan malah jalan-jalan yang dipakai perjalanan untuk lalu lintas, apalagi lalu lintas orang yang mau ngaji, jelas orang Islam itu, malah kamu brui, ya, pohon-pohon, pasangi apa-apa yang bisa mengganggu. Jangan sampai itu bertentangan dengan hadis Rasulullah ini. Ya, lalu sahabat ini tanyanya tadi sampai detail sekali loh. Kau nasihati, lah sedang saya sendiri orang tidak bisa ngomong lagi nasihati piye. Ya Rasulullah, lah bagaimana kalau orang tidak bisa menasihati, dia sendiri tidak bisa ngomong. Kalau ngomongnya tidak jelas. Ya, ya tolonglah orang yang lemah akalnya. Artinya tidak bisa berbuat dengan fisiknya, ya berbuat dengan akalnya, dengan nasihat-nasihatnya supaya orang itu lemah akal itu tidak mengerti kebaikan, tidak mengerti kebenaran, dinasihati dengan kebenaran. Nah kalau saya sendiri termasuk orang yang lemah akal, tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti, ya. Kalau kamu tidak mengerti, biarkan orang berbuat baik, jangan kamu ganggu. Kalau berbuat baik asal tidak merugikan orang lain, jangan kamu ganggu, biarkan dia berbuat. Nah ini enggak. Lemah akalnya, bodoh tentang agama, bodoh kalau dia sendiri tidak ngerti aturan agama, ada orang mau belajar agama malah diganggu. Ya, jalannya dipageri, tidak boleh masuk di situ. Ganggu deh ini. Ini bertentangan dengan hadis Nabi ini. Ya. Nah, inilah pentingnya ngaji. Maka betul iman itu harus dengan realisasi perbuatan. Kalau hanya mengatakan saya beriman, wujudmu kamu beriman apa? Iman itu harus dengan kesungguhan diamalkan dan kesabaran. Coba dibaca ulang lagi. Ali Imran 142 itu. Tidak cukup mengatakan saya beriman. Buktinya kamu beriman apa? Kamu suka mengganggu orang jalan. Kamu suka merusak jalan. Kamu suka mengadakan gangguan orang yang mau lewat jalan itu. bukan orang beriman kamu. Bang, iman itu menyingkirkan duri atau sesuatu benda yang mengganggu orang jalan, itu pun amal baik bang dari iman. Ada benda ini kalau tak biarkan, kalau ada orang lewat bisa terganggu. Nah, supaya tidak terganggu lah, kalau sekarang jalan licin-licin, jalan lancar, aspalan-aspalan, kok kamu tahu ada oli tumpah di situ. Kalau itu naik sepeda motor, tak tahu bisa jatuh, bisa slip di situ. Kamu usahakan, hilangkan oli yang bisa, apalagi ini jalan tikungan, kok ada menggok bisa jatuh orang ini. Walaupun bukan kamu yang jatuh, kalau ada orang jatuh karena oli yang tertumpah di situ, kasihan, singkirkan itu. Bagaimana supaya orang pengguna jalan itu tidak mendapatkan gangguan, apalagi sampai kecelakaan. Kamu menghilangkan gangguan itu, termasuk kamu orang yang beriman. Kenapa kok malah kamu pasangi gen soi oli bekas we nek lewat kene gen tiba, wow, tiba kamu seneng berhasil usahamu. Berusaha. Kalau zaman Abu Lahab, tempat-tempat yang dijalani oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya itu dipasang duri. Pasang duri. Maka sampainya Abu Lahab itu kemana-mana membawa duri, kayu berduri itu. Nanti dipasang. Biar orang sahabat Nabi dan Nabi lewat di situ, biar kakinya kena duri. Kena duri. Ya tak? Nah, kalau terkena itu senang. Ya. Itu penghalang. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran itu. Abu Lahab dan istrinya itu calon neraka diabadikan. Karena suka mengganggu perjalanan orang-orang yang beriman. Yang berdakwah, diganggu dengan berbagai macam cara. Ya. Terus, baca. Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup besar. Enggak, tadi Ali Imran 100. Oh, Ali Imran 142 ya. Surat Ali Imran surat ke-3 ya, 142. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Ya. Abdullah, pertanyaan Nabi tadi. Ya Rasulullah, iman itu kan perlu perbuatan, tidak hanya dalam hati. Iya, memang betul. Kalau kita hanya mengatakan saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari akhir, saya beriman pada Rasulullah, buktimu apa? Jangan mengatakan kalau kamu sudah mengatakan saya beriman mesti masuk surga. Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, kamu nanti akan masuk surga? Allah akan melihat bukti. Kalau kamu mengatakan beriman, kesungguhanmu beriman seperti apa? Wujudnya kalau kamu beriman itu apa perbuatanmu sebagai orang yang beriman? Ya tak? Akan dilihat oleh Allah. Dan Allah akan melihat kesabaranmu. Dalam kamu melaksanakan keimanan, kemudian dapat tantangan, cobaan, rintangan, sabar enggak kamu? Akan dilihat. Kalau kamu mengatakan beriman, tetapi tidak sabar menghadapi tantangan, ya tidak beriman, tidak berhak masuk surga kamu. Maka orang yang beriman betul itu, dalam mewujudkan keimanannya, nanti akan ada gangguan, rintangan, cemoohan, mungkin sampai penganiayaan, ancaman. Kamu tetap sabar, bertahan dalam imanan, keimanannya. Haru kamu nanti boleh mengharap masuk surga. Kalau iman dalam ucapan saja, ya, tidak akan ada orang masuk surga, iman dalam ucapan saja. Harus ada pembuktian. Pembuktian dengan amal perbuatan dan sabar menahan risiko dari perwujudan iman tadi dalam kehidupan, ada tantangan, cemoohan, hinaan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kamu tetap sabar, berhak masuk surga. Kalau tidak sabar, apa kira kamu mau masuk surga? orang yang beriman itu pasti akan diuji. Ya, dengan kesabarannya akan menjadi bukti bisa kamu bawa dirinya masuk surga. Ya. Sudah? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Berkaitan dengan brosur cukup. Kemudian ya. Ada sebuah pertanyaan yang mau dijawab, Ustaz. Ya. Beberapa hari yang lalu, saya dihubungi teman saya perempuan. Dia meminta bantuan karena hanya di rumah bersama ibu dan adiknya perempuan saja. Dia berkata ibunya sakit sampai tidak bisa bergerak. Dia minta diantar ke suatu daerah di pinggiran kota. Dalam hati saya berpikiran untuk berobat karena saya tahu di daerah yang dituju teman saya ada sebuah rumah sakit. Tetapi di sisi lain saya bertanya, kenapa kok merujuknya ke rumah sakit yang luar kota? Padahal di dalam kota ada 4 rumah sakit. Tidak sempat memikirkan lebih lanjut pertanyaan di hati saya bergegas mendatangi rumah teman saya karena dia bilang, ibuku selak sekarat, tolong cepat. Lalu saya pun mendatangi rumahnya menggunakan mobil. Setelah sesampainya di sana, ibunya langsung dinaikkan ke mobil dan langsung bergegas berangkat. Tetapi selang beberapa meter beranjak dari rumahnya, dia berkata tempatnya pindah di daerah sekitar lereng gunung. Di dalam hati saya semakin bertanya-tanya, kok yang dituju tempatnya seperti itu? Jangan-jangan ke dukun. Dan betul, ternyata tujuannya adalah dukun. Di dalam hati saya merasa kecewa bercampur aduk dengan kasihan. Mau saya tolak tapi sudah terlanjur masuk dalam mobil. Karena dia tidak mengatakannya sejak awal kalau ingin ke dukun. Di tengah perjalanan saya beberapa kali mencoba menasihati dengan niat agar dibatalkan niatnya. Ojo percaya kaya ngono kuwi ora ono. Dia menjawab, aku ki sajane yo ora percaya. Tapi piye meneh? Beberapa saat saya menasihat lagi, mosok medis ora iso ki, lak yo ora mungkin. Merga Allah menciptakan penyakit ki mesti ono obate. Dia menjawab, lah wong kenyataane ibuku wis dirawat, di ronsen, di terapi, penyakite ora ketok. Setelah itu saya diam hingga sampai tujuan. Lalu pulang lagi karena menahan kecewa. Pertanyaan, apakah yang seperti itu saya dianggap bekerja sama dalam kemaksiatan, Ustaz? Dan kalau iya, berarti 40 hari sholat saya ditolak Allah dan saya termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Dan kalau dia memberi uang lelah, apakah uang tersebut haram? Mohon tausiah dan saran apa yang harus saya lakukan? Karena ini menjadi pengganjal di hati saya, Ustaz. Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi. Dan perintah Allah itu begitu. Orang itu boleh tolong-menolong dalam hal kebaikan dan mengarah kepada ketakwaan. Wa la ta'awanu alal ismi. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Ya, berobat kok tidak ke dokter, ke dukun itu berbuat dosa. Nabi kita mengatakan orang yang membenarkan omongannya dukun 40 malam sholatnya gugur. Itu baru menganggap benar. Wah, dukunnya pinter, omongannya benar. Itu 40 hari atau 40 malam sholatnya gugur. Nyata? Dukun itu modalnya bisa nambani dan sebagainya, modalnya cuma ngapusi. Nek sing kena dihapusi dukun, lah kuwi dadi pangane dukun. Nek dihapusi ora kena, ya gak dapat. Ya, sudah banyak bukti. Dukun itu kudu pinter ngomong. Ada orang rumahnya di sebelah timur masjid. Ya, sehingga pas di timur masjid. Nah, kalau orang sholat menghadap ke barat. Nah, rumahnya orang itu di sebelah barat masjid. Sakit. fanatik kok pening dukun lah. Wah iya, kamu rakuat disembah. Rakuat disembah. Itu kenyataan, bukan ngarang cerita, kenyataan. Akhirnya suruh pindah tempat. Suruh pindah tempat. Sembah. Nah, karena neng kula masjid wong salat madhep kulon kan berarti dikatakan dukun nyembah, rakuah disembah. Nah, akhirnya pindah tempat. Nah, pindah tempat ternyata sakitnya balik masih belum sembuh, syarat-syarat nurut dukun tadi sudah dipenuhi. Akhirnya dikene golek ucara-cara meneh. Wah, lah ini menghadapnya salah ini. Jangan menghadap ke sana, harusnya dihadapkan ke sana. Lah kira gawe omah, bongkar rumah ragat apa ragu. Nah. Ya terpaksa karena percaya banget omongi dukun, rumah tadi sudah baru jadi dibongkar, dihadapkan ke arah lain. Ya dah. Itu pun masih belum sembuh, akhirnya mati. Nah, kalau mati, dukunnya ijik sama ngomongnya, mergane telat weh. Oleh mau ngatur sing pindah wis telat. Wis kebacut mati dah ndak bisa. Nah, gitu-gitu malah jangan percaya. Kalau kamu tahu tadi dikandani ora gelem, ya harusnya berobat itu ke dokter, jangan ke dukun. Ya, kalau kamu suruh antar saya tidak mau kalau diajak ke dukun. Ya, salat saya nanti gugur. Nek tarke ning dokter ayo tak terke. Tak bayar toh, tak bayar. Iya, bayaranmu berapa? Gue nebus silangnya sholatku rasa. Nih nek gue aku tak terkena dokter, kok rasa bayar. Kanggu mobilku malah aku nulung kowe. Nih nek neng dokter kok bayar, ya bayar karo dokternya. Nah, itu harusnya begitu. Kamu sudah mengerti tuntunan, ngeter kayak wes yora neng tetap nekat. Ya. Dosa itu kamu. Apalagi di dasarnya Quran loh, bukan ngomong saya. Allah memerintahkan tolong menolong itu boleh, tapi alal biri, pada kebaikan, wa taqwa, mengarah kepada ketakwaan. Nah, kalau kamu menolong seperti tadi, ya, ngajak orang ke margon rokok. Nerkon rokok. Lah wong kadine terkene rokok kok mau. Apalagi berkaitan dengan Profesor dan pertanyaan tertulis cukup besar. Ya. Ke pertanyaan akad pagi 25 Februari 2018. Ya. Ketika haid, biasanya saya sebelum dan sesudahnya diiringi dengan keluar bercak kecoklat-coklatan. Seumpama saat mau sholat maghrib keluar bercak coklat, terus nanti saat mau sholat subuh baru keluar darah. Demikian juga kalau akan selesai juga diakhiri dengan bercak kecoklatan. Apakah saat keluar bercak kecoklatan itu sudah tidak boleh sholat lagi, Ustaz? Kalau kamu sudah keluar darah haid, tidak boleh sholat. Kalau darah haid belum keluar, berarti masih belum boleh meninggalkan sholat. Nah, bercak-bercak itu darah apa? Tekono dokter sing ngerti. Ya, banyak dokter yang ahli kandungan. Dokter itu tahu. Saya belum haid, kok sudah keluar bercak-bercak itu darah apa itu? Kalau itu ternyata itu darah haid, ya, ya tidak boleh sholat. Tapi kalau itu belum darah haid, berarti wajib masih sholat. Apalagi? Saya sholat tohur 2 rakaat di rumah, terus sholat duha di kantor sekolah 4 rakaat. Saya menggantung wudu dari rumah sampai sekolah sejarak 10 kilometer. Menggantung wudu kurang lebih 1-2 jam, baru sholat duha. Apakah ada tuntunannya apa tidak, Ustaz? Menggantung wudu itu ora mung 1-2 jam. Sehari semalam boleh. Kalau memang kamu belum batal, boleh sholat tanpa berwudu. Ya, tuntunannya wajib orang berwudu, membersihkan hadas kecil itu kalau memang mau sholat. Wajib membersihkan hadas kecil, membersihkan hadas kecil caranya wudu. Nah kalau kamu memang belum berhadas, wudunya sudah dilakukan, belum batal, berarti masih bersih dari hadas kecil. Ya. 1 jam, 2 jam, 1 hari boleh saja kamu. Tidak usah wudu lagi. Jadi orang wajib wudu mau sholat kalau dia berhadas kecil. Kalau sudah wudu belum berhadas kecil lagi, ya kamu boleh sholat tanpa wudu karena wudunya masih belum batal. Apalagi saya kebiasaan sholat subuh berjamaah di masjid, tetapi pada suatu waktu saya bangun kebiaran. Sudah iqomah, saya baru bangun. Kemudian saya segera wudu dan terus lari ke masjid. Setelah sampai di masjid, imam sudah mengerjakan rakaat kedua dan membaca Al-Fatihah sudah hampir selesai. Setelah salam, saya mengerjakan sholat 2 rakaat lagi. Yang demikian itu mohon tausiahnya, Ustaz. Betul. Nah, kamu ketinggalan gitu kok. Wis komat lagi tangi. Kamu sampai wudu berangkat ke masjid, imam sudah rakaat kedua dan baca Fatihah. Sudah akan selesai kan. Berarti kamu ketinggalan toh. Sholat subuh ketinggalan 2 rakaat. Gitu. Berarti kamu harus menggenapi 2 rakaat lagi. Padahal sholat subuh hanya 2 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Berarti entek toh. Nah, walaupun kamu tadi bisa nyusul ruko, bisa nyusul sujud, bisa ikut tahiyat akhir, tapi kamu tidak mendapat Fatihah, berarti tidak dihitung rekaat itu. Maka nanti imamnya salam, kamu menambah 2 rakaat, karena hakikatnya kamu 1 rakaat pun belum dapat, karena tidak dapat Fatihah. Dan ke masjid tidak usah lari-lari, ada larangannya itu. Saya bacakan hadis ya. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famsyu ila sholati wa alaikum bisakinati wal waqari wala tusari'u fama adraktum sallu wama taqwa ma fatakum fa'atimu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, dia bersabda, apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah untuk sholat berjamaah dengan tenang dan tentram, tidak usah lari, gitu? Jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, maka sholatlah kalian bersama mereka. Tekan situ imamnya wis duduk atahiyat, ya ikuti duduk atahiyat. Memang ketemu no imamnya wis atahiyat, atahiyat akhir kamu takbiratul ihram terus sedekah sebentar langsung nyucul atahiyat akhir. Dan apa yang terlewatkan atau ketinggalan maka sempurnakanlah. Ya. Tapi yang ketinggalan 2 rakaat subuh, maka sempurnakan 2 rakaat lagi. Ya. Sempurnakan. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 156. Jadi scary rasa melayu-melayu. Sholat berangkat ke masjid tenang saja, rasa lari-lari. Lah tekan nanti telat. Ya. Lah yang kamu dapati sampai di situ apa itu kamu ikuti. Yang tidak mendapatinya nanti kamu genapkan setelah imamnya salam. Nah, itulah hadisnya. Apalagi kalau sholat berjamaah ketinggalan bacaan hingga ketinggalan rekaatnya dengan yang mulai dari awal, apakah sama, Ustaz? Ya tentu tidak sama. Mulai dari amal tidak sah dari awal, tidak sah genepi. Kalau kamu ketinggalan harus menggenapkan kekurangannya tadi. Kok sama biaya ya beda. Maka rampungnya ya tidak sama. Kalau mulai awal dia ikut, selesainya bareng dengan imam. Tapi kalau kamu menyusul ketinggalan seperti baca kata tadi, ya, kancane wis salam dah selesai, kamu harus nambah imame salam, kamu nambah 2 rakaat. Lah kok 2 rakaat? Karena kamu ketinggalan 2 rakaat. Digenepi, maka hadis tadi yang kamu dapat menemukan ini imam, ikutilah bersama dia. Yang kamu ketinggalan, maka genapkanlah setelah imam selesai, kekurangannya tadi digenapkan. Maka tidak sama kan? Apalagi? Apakah berjualan keliling yang jarak tempuhnya melebihi 12 km, tapi masih di sekitar daerah itu termasuk musafir, Ustaz? Ya, musafir. Nabi kita mengatakan kan Anas anna Rasulullah SAW sholla duhra bil madinati arba'an wa sholal asra bidhil khulaifati rak'atain. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW sholat duhur di Madinah 4 rakaat. Dan beliau sholat asar di Dzul Khulaifah 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 480. Keterangan, jarak Madinah sampai Dzul Khulaifah itu kurang lebih 6 mil atau kira-kira 12 kilometer. Nah kamu tadi sudah lebih 12 kilometer. Tadi sudah sholat, termasuk kamu musafir, boleh mengkosor sholat. Ya. Apalagi? Apakah di... Tapi masih di daerah itu misalnya. Iya, daerah itu. Hitungannya bukan daerah atau jarak. Misalnya kamu di Sukoharjo. Kamu di Teluan situ. Ya. Adakan perjalanan jual bakso bakar sampai tekan muter sana. Rumahmu Teluan tekan muter berapa kilo? Apalagi tekan Weru sana. Masih dalam lokasi satu Sukoharjo. Itu kamu sudah musafir. Tapi walaupun beda wilayah, ya. Omahmu Grogol. Kemudian kamu jual ke Gading. Mung lewat Tugu Kidul, Tugu kuwi Sukoharjo, lor Tugu Solo, wis beda wilayah. Musafir apa enggak itu? Iya. Iya. Etan Dalang Solo, Majang itu Solo. Kulon Dalang Makam Haji itu Sukoharjo. Ora kok kowe tuh nek poso luwe mlumpat nang Tandalan. Ke musafir buka enggak boleh itu. Lah musafir itu kan boleh tidak puasa, boleh mengkosor salat, boleh menjamak salat. Ya. Maka yang dikatakan musafir perjalanan paling tidak 12 km. Kalau lebih sudah musafir. Apalagi apakah diperbolehkan menjamak sholat karena sebab hujan, Ustaz? Kalau memang hujan itu mengganggu dalam perjalanan kamu sholat, boleh. Ya. Kalau hujan itu tidak mengganggu, jadi Rasulullah memberikan orang sholat hujan itu karena memberikan keringanan. Ya. Orang mau datang ke masjid, hujan lebat. Dan jarak masjid ke rumahmu jauh, itu boleh. Sedang tidak hujan pun kamu enggak pernah ke masjid. Ya kok salate dijamak apa ling ganggu kamu? Ya. Ya. Kita bacakan ya, An-Nafi anna bin Umar adzana bis salati fil lailatin dzati bardin wa rihin. Faqala. Ya. Ala sallu firrihali summa qala kana Rasulullah SAW ya'murul muadzina idza kanat lailata baridatin dati Matorin yakulu ala sallu firikal. Hadis riwayat Muslim. Dari Nafi, bahwasanya Ibnu Umar beradzan pada malam yang dingin dan anginnya kencang. Dingin, anginnya kencang. Ia menyerukan ala sallu firikal. Salatlah kalian di rumah. Kemudian berkata, dahulu Rasulullah SAW menyuruh muadzin apabila keadaan malam dingin dan hujan supaya menyerukan ala sallu firrihal. Salatlah kalian di rumah. Hadis Muslim. Di riwayatnya itu suasananya dingin. Di sana kan kalau musim dingin ya dingin sekali. Nah di sana kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, terik sekali. Kalau Indonesia ini kan iklim yang paling enak. Kalau waktu dingin ya tidak dingin sekali, panas pun ya tidak terik sekali. Kalau panas itu, di Indonesia ini kalau kamu berteduh di bawah pohon, ada angin enak. Tapi kalau di Mekah sana atau di Saudi Arabia sana, ya, musim panas, kamu berteduh di bawah pohon, ada angin kencang. Itu rasanya bukan segar, rasanya ping selenget gitu loh. Ya, seperti selang lah itu kanggo wong ra penak untuk kurma itu bisa menjadikan kurma segera masak mateng. Loh. Maka salat jamaah itu, salat Jumat itu kalau memang udara atau salat itu hujan tadi mengganggu. Rumahmu mepet masjid, gitu. Diundang kenduran kowe TKT kowe golek payung. Ya ta? Panggil kenduran nggo payung. Ora ndek payung TKT nggawa gedang, godhong gedang kuwi lho. Lah dipanggil hayyal shalah hayyal falah kok malah ora mangkat. Ya. Karo berkate mau nilainya mahal mana? Nah, ya. Maka kalau sangat mengganggu, apalagi orang tidak pernah sholat di masjid, lah kok eneng udan mbok jamak. Wong ora udan cah kamu tidak pernah jamaah ke masjid. Sehingga hujan itu tidak mengganggu, kamu sholat tidak mengganggu apa-apa. Kalau ini karena dingin, dan angin kencang tambah dingin hawanya. Maka sholat muadzin tidak memanggil, ya. Hayyal shalah tidak hayyal falah tapi sholu fi buyutikum atau sholu fi rusalikum sholaton ning omahmu dewe-dewe. Gitu ya. Apalagi orang tua saya sudah tua, sesuai kesepakatan keluarga kami bergiliran menemaninya kalau malam. Kalau siang hari saya sering menjenguk orang tua sambil membawa apa yang ia sukai. Apakah saya termasuk anak yang durhaka kepada orang tua karena malam tidak rutin menemaninya? Mohon penjelasannya. Tidak apa-apa, sudah baik itu kok. Ya sudah. Ada gilir, ya pas giliramu kalau memang kamu menemani ya temani lah. Walaupun kalau tidak rutin tapi jangan sampai orang tuamu tidak ada temannya. Syukur lebih baik lagi kalau orang tuamu sendirian tidak ada teman itu dibawa aja ke rumahmu. Lebih baik itu ya, sebab kalau saya menemani ibu saya dia ninggal anak saya ya anak cek bayi sisan ya. Dan nek digowo ning kono nanti ganggu ibunya enggak bisa tidur pamannya. Insyaallah tidak termasuk. Tapi lebih baik lagi supaya orang tuamu tetap terjaga juga kalau memang perlu dijaga ya. Bisa dibawa ke rumahmu lebih baik. Ya, tetap dijaga. Apalagi? Bolehkah takziah dengan membawa beras atau uang? Sedangkan di kampung masih menjalankan adat selamatan 3-7-40 hari. Dan kemungkinan yang kita bawa juga digunakan untuk hal tersebut, Ustaz. Boleh. Jadi kalau ada orang meninggal, kamu datang membawa makanan, membawa bahan-bahan makan untuk yang meninggal. Untuk keluarga yang ditinggalkan itu boleh. Dengan harapan, kalau orang meninggal, keluarganya yang tinggal mati itu tentu susah, sedih, ya, belum ada semangat untuk kerja. Maka diberikan bahan-bahan makan sehingga selama belum sembuh hatinya masih sedih tadi, ya, kan butuh makan tetap, kebutuhan hari makan kan tidak ada, itu dibawakan makanan, dibawakan gula, teh dan sebagainya, sehingga tidak usah kerja, kalau kamu lapar tinggal masak. Itu dianjurkan itu. Nah, ternyata dinggo selamatan itu bukan urusanmu. Ya. Ya. Selamatan. Rasa kue pesan tak kaki beratnya mau coba nggak selamatan ya. Nanti yang gue pesen lo, wes gonen mulai nih, coba gore nih. Ya. Nah, kalau memang beras dah dikasihkan dia, mau dia pakai apa yang terserah yang kamu beri itu. Kalau selamatan, tinggal 40, 100 dan sebagainya, itu bukan urusanmu. Apalagi? Saya seorang pemudi, ada yang melamar saya. Dan saya pun punya keinginan untuk menikah. Tetapi orang tua tidak merestui, karena saya disuruh kuliah dulu agar sukses di kemudian hari. Kalau saya menentang keinginan orang tua, apakah saya termasuk anak durhaka, Ustaz? Lah kalau orang tuamu mengarahkan baik, kuliah lagi semester siji sarap nikah. Ya, atau sarap rampung, sarap nikah. Padahal wong tuamu ngeragati kuliah dari semester 1 sampai semester 6, ragate wis akeh. Dan kamu anak perempuan, kalau nikah nanti, nek wis nikah akhirnya apa? Hamilnya hamil akhirnya, anak punya anak akhirnya, nyusoni wis ora kuliah. Wis sabar nasi nduk, wis semester 7 kurang setengah tahun kah rampung. Ya, selesaikan dulu nanti baru nikah, wis ra ngurusi kuliah, tarik ngurusi rumah tangga. Itu baik ya nasihatnya. Jadi orang tua itu maunya kan biar kamu nikah itu mapan, wis pikirane ora pecah, kuliahmu itu kan berhasil. Nah, kalau ada laki-laki yang melamar kamu, katakan ya, orang tua saya mengendaki saya selesai kuliah dulu bagaimana? Kamu sabar apa enggak gitu lah. Nah, kalau yang laki-laki, nek gelem saiki, nek ora gelem saiki ya wis aku wis do karo kowe, ya wis karo liyane kono lah gitu ta. Enak jangan ada paksaan-paksaan. Jadi nasihat orang tua itu tidak salah. Bukan tidak boleh nikah, boleh, nanti kuliahmu rampung nasik. Bab umumnya kalau masih kuliah kok nikah, biasanya yang gagal apanya? Kuliahnya gagal. Padahal wis ngetok gara-gara akeh. Wis didol ke sawah barang gue kuliah, akhirnya gagal sawahe ra bali. Ya. Ya. Apalagi jika berbohong tentang keadaan diri untuk mengetahui ketulusan seorang, boleh apa tidak? Contohnya, ketika di khitbah, orang tua wanita berkata bahwa wanita tersebut cacat untuk mengetahui kesungguhan dari laki-laki tersebut. Apakah hal tersebut dibolehkan, Ustaz? Iyakum wal kadziba. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah sifat bohong. Bohong itu pangkal kejahatan. Kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Lah wong tuwa anake wedok dilamar kok malah bohong. Anake ora cacat kandak kening. Sing mbok lamar anakku kuwi cacat ile. Ya. Untuk menguji kebenarannya. Ya ta? Ya laki-laki tadi tanya, areng ngepelane kok jare cacat. Cacat napane, Bu? Cacat apa? Cacat mental iki wis tau edan. Ya ta? Lah kalau ngomong begitu pun mboten sida, Bu, tak golek sing waras mawon kan gitu ta? Kan rugi kamu akhirnya. Ya, maka mestinya tidak usah untuk menguji kesungguhan laki-laki tadi mencintai anakmu apa tidak, kok dadak dibohongi. Harusnya diterangkan, kamu cinta anak saya, keadaan anak saya, kamu lihat. Ya, maka boleh melihat, nontoni cara Jawa ini, nontoni itu boleh. Nontoni, ini loh. Anak saya seperti itu. Jika nontoni, jangan omong-omong, boleh. Gitu. Ya, gitu. Lihat mukanya. Ya. Kalau pakai kacamata, suruh lepas. Kowe kok tak tontonnya, kacamata ireng, coba copotan kacamata. Boleh. Ya. Kacamata ireng ini meripatmu butuh apa ora kan ra ketok. Boleh. Maka bohong itu tidak boleh. Apalagi menengok orang sakit doanya bagaimana? Kalau diawali surat Al-Fatihah ada tuntunannya atau tidak Ustaz? Saya belum tahu itu. Ada tuntunannya apa tidak saya belum tahu. Diawali dengan Al-Fatihah tadi. Kalau yang saya tahu kalau kamu lihat orang menengok orang sakit ada tuntunan yang itu Rasulullah doa Allahumma rabban nas mudhibal paksi isfi anta syafi la syafia illa anta sifa la yugadiru syakoman. Hadis riwayat Bukhari. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang orang sakit. Ada lagi kana idza ada maridon yakulu adhibil baksa robbanas isfihi anta syafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yuhadiru sakoman. Antara lain itu doa-doanya yang moco fatihah sik terus kula Allah ping pitu kula undhira binas ping pitu kula undhira bil falak ping pitu lagi nilai wong loron. Saya belum tahu tuntunannya. Kalau memang itu ada tuntunannya, kamu sudah tahu, boleh kamu lakukan. Karena hakikatnya agama itu suruh mengikuti tuntunan. Yang saya ketahui tuntunan ya doa-doa itu tadi. Apalagi? Menyemir rambut dengan warna hitam itu apakah berdosa, Ustaz? Salahnya, sholatnya sah apa tidak? Tidak ada hubungan dengan sholat. An Jabir bin Abdullah utia bi Abi Quhafah yauma fathi Makkata warasuhu walihyatuhu kasagomati bayadon. Qala Rasulullah SAW ghayyiru hadha bi syai'in wastanibus suwada. Dihiwat hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah berkata Abu Quhafah didatangkan pada hari penaklukan Mekah ya, ketika pertolongan Allah datang masuk Mekah sedangkan rambut kepala dan jenggotnya putih bagaikan bunga matahari maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda rubahlah warna rambut ini dengan sesuatu biar tidak putih dirubah dengan sesuatu tetapi hindarilah warna hitam jadi jenggot rambut warna putih suruh merubah oleh Nabi dirubah dengan warna sesuatu tapi hindari warna hitam melakukan dan dasar putih dicat biru barang ini. Dia ada rambut tak biru itu. Ada rambut abang. Rambut abang ada enggak? Butuh rambut gini itu ya abang. Rambut abang. Jadi abang, biru, coklat, hindari warna hitam. Itu hadisnya seperti itu. Apalagi? Saya dipilih menjadi ketua organisasi, yakni IGTK, sekecamatan. Saya tidak sanggup, karena saya merasa tidak mampu. Tetapi tetap dipilih selama 5 tahun. sesudah 5 tahun dipilih lagi. Sebetulnya tidak mau, tetapi tetap dipilih, malah dipilih secara aklamasi, sehingga saya tetap jadi ketua. Padahal saya merasa tidak mampu. Pertanyaan, kalau saya tidak kerja maksimal, apa besok saya diminta tanggung jawabnya, Ustaz? Ya kalau tidak mampu ya merasa jangan mau. Ya, dipilih. Wes ora gelem tetap dipilih. Ya mestinya kalau memang tidak mau ya tetap tidak mau. Kamu milih saya tetap tidak mau. Gitulah harusnya gitu. Ya. Dan tetap akhirnya bang dipilih akhirnya ya mau gitu. Kalau memang tidak mau ya tidak mau. Kalau tidak mampu itu bisa diusahakan untuk mampu, gitu kan? Mampu. Nah sekarang kamu mau, tapi kerjanya tidak maksimal, nggak boleh. Apalagi jadi pemimpin. Nabi kita mengatakan al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin itu penggembala. Akan penggembala maksudnya penanggung jawab. Akan ditanya tentang pertanggungjawabanmu sebagai pemimpin nanti ditanya oleh Allah. Ya. Kalau memang tidak mampu, merasa tidak mampu tetapi mau, kemampuan itu akan diberikan oleh Allah. Ya. Tak mampu kok. Ya. Enggak ada orang tidak mampu, tinggal mau apa tidak. Kalau menurut Pak Dahlan Iskan itu ya. Masih ingat enggak? Mau apa tidak? Maunya 100% apa tidak? Ya. Kalau beliau mencontohkan maunya dekerat apa 25 karat apa 80 karat. Ya. Kalau betul-betul mampu ya. Walaupun mampu kalau tidak mau namanya tidak mau. Sekarang kalau tidak mampunya karena masalah tidak maunya karena tidak mampu itu bisa dipelajari supaya mampu. Apalagi IGTK, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, abote ning endi? Lah nek taman kawak-kawak kuwi rada angel. Nek taman kanak-kanak ajar kamu bisa menjadi mampu insyaallah. Maka kalau mau ya sing tenanan, kalau tidak mau jangan mau. Tenangani sak karepe wong aku dhisik jane ra gelem. Terus dipilih, terus sak gelemku ndak boleh itu. Kalau saya mau ya harus maksimal usaha. Apalagi? Saya mengeluarkan zakat mal, sedekah, infak, tetapi saya tidak bilang suami. Alhamdulillah saya punya gaji, kadang ya dikasih suami. Saya tidak bilang kepada suami itu berdosa apa tidak, Ustaz. Kalau itu memang uangmu sendiri, masuk zakat tar-taren kalau suami. Kalau suamimu buat tarin ternyata raitu, rasidah zakat. Mas, saya punya gaji. Saya akan keluarkan zakatnya. Ya, jelas suamimu bilang, bos merasa zakat. Lu kebutuhannya dewe si akeh. Timbang buat toke gue zakat, itu wae untuk beli buku nih anak-anak. Bayar SPP dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, nah, zakat itu kewajiban pribadi. Masing-masing umat Islam kewajiban. Maka kalau itu kamu punya uang sendiri, kamu keluarkan zakat, ora sah taren pada suami. Ya, apalagi minta izin. Kalau suamimu ngerti agama, mungkin didorong. Kalau tidak paham tentang agama, ya ta? Zakat kok kaya wong sugih wae. Butuhe dhewe ji akeh. Nah, akhirnya ora ada zakat. Dan harta yang kamu tidak keluarkan zakatnya membawa musnah. Yamhaqullah riba wa yarbi sadaqah. Zakat itu milik orang lain. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita itu sebagian kecil itu milik orang lain. Kalau tidak kamu keluarkan, kamu gunakan, berarti kamu makan riba. Ya. Kalau bukan miliknya digunakan, mencampur dengan harta yang milik kita, bercampur riba, janjinya Allah yamhaqullah riba. Allah akan memusnahkan harta yang riba tadi. Bayur bisa sedekah, tapi harta yang disedekahi, yang dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, disuburkan oleh Allah. Nah ini kalau tidak paham tentang agama tidak boleh. Maka kalau itu memang hartamu milikmu, mau zakat mau infak dengan hartamu, tidak usah tarian suami, tidak apa-apa, tidak dosa karena milikmu sendiri itu. Apalagi zakat mal saya masukkan ke kotak masjid dekat saya. Tujuan saya biar untuk membayar yang bersih-bersih, untuk membeli alat kebersihan dan lain-lain. Yang demikian itu boleh apa tidak Ustaz? Boleh, masjid itu termasuk sabilillah. Boleh itu. Apalagi rumah saya dekat masjid. Lebih baik lagi kalau kamu memang itu ya, masukkan kotak, ditulis dalam amplop, ditulis zakat gitu. Sehingga penggunaannya biar tepat. Karena zakat itu sudah ada yang memiliki, yang berhak menerima itu ada. 8 golongan itu. Apalagi rumah saya dekat masjid. Saya seorang wanita. Kalau hari Jumat saya selalu Jumatan ke masjid. Boleh apa tidak Ustaz? Boleh aja. Wanita sholat Jumat di masjid itu boleh. Ya. Boleh. Hanya nanti kalau kamu Jumatan di masjid, kalau ingin contoh Nabi, mengambil shaf yang paling belakang. Lah kowe nek lewat, kalau kamu di masjidmu ambil shaf paling belakang, dilangkah-langkahi wong. Ya kan? Karena masjid kita pada umumnya kan pintu wanita, pintu pria. Waduh. Tempatnya pun sama. Ya, kalau zaman Nabi kan pintu wanita sendiri, tempat wanita sendiri. Maka wanita yang baik kalau sholat berjamaah dengan laki-laki ambil shaf paling belakang. Kalau laki-laki yang paling baik ambil shaf yang paling depan. Nah, kalau kamu misalnya mau shaf paling belakang, minggu lewat wong mau datang ke masjid, lewat nengono kan dilangkah-langkahi terus. Nah, jadi kalau masjid yang umumnya pada kita itu tidak tepat kalau wanita ikut jamaah di masjid seperti itu. Ya, tidak tepat. Tapi kalau memang ya, disediakan pintu wanita sendiri, pintu pria sendiri, tempatnya sendiri. Maka kalau ambil shaf bagi perempuan, nanti paling belakang. Kalau laki-laki, ambil shaf paling depan. Kalau tidak bisa diatur seperti itu, ya rasa aneh masjid. Apalagi? Saya seorang kepala sekolah. Sekolahan mendapat BOP dalam membuat LPC, tanda tangan kepala sekolah, saya suruh nanda tangani anak buah yang membuat LPC. Kalau SP ada yang tidak sesuai dalam belanja, apakah sebagai kepala sekolah saya mendapat dosa Ustaz? Karena saya tidak mau tanda tangan, saya takut dosa. Tidak mau tanda tangan, tapi menyerahkan kepada yang lain. Sama saja itu. Ya, menyerahkan kepada yang lain tidak perlu. Pokoknya tanda tangan. Yang tanggung jawab kalau ada pemeriksaan siapa nanti? Kepala sekolah. Saya tidak tanda tangan. Nah ini tanya siapa? Itu yang buat SPJ. Lah kamu apa tidak mengontrol? Ya, mestinya kalau tidak sesuai dengan SPJ-nya, ya jangan ditandatangani. Kalau kamu serahkan pada orang, berarti kamu mempercayakan pada orang lain. Ternyata kalau orang lain itu tidak sesuai dengan yang kamu kehendaki, mengkhianati apa yang kamu amanatkan, tanggung jawabnya pun tidak bisa lepas dari kepala sekolahnya tadi. Apalagi? Soal amanah. Kebetulan saya sebagai bendahara bos di salah satu SMP swasta dan juga bendahara gaji. Namun, karena kondisi sekolah yang memprihatinkan, maka sudah 7 bulan guru dan karyawan tidak gajian. Kebetulan juga nanti bulan April saya berencana untuk pindah kerja. Dengan kondisi yang seperti ini, apakah saya termasuk orang yang tidak amanah karena terkena ayat Al-Anfal ayat 27, Ustaz? Coba kamu bacaan ayatnya bunyinya apa, kok mau kait-kaitkan orang untuk gaji barang itu. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Tidak ada hubungannya itu yang kamu tanyakan. Mulai jasok ngait-ngaitkan sendiri, enggak ada hubungannya. Kamu kerja di suatu sekolahan, ngurusi bos bantuan operasional sekolah. Ya. Nah sekarang gurumu ngajar di situ 7 bulan tidak digaji. Ya. Apa aja bos itu memang bukan untuk guru. Untuk siapa? Biasanya bos-bos itu untuk keperluan murid. Untuk mencukupi kebutuhan murid. Lah gurunya 7 bulan tidak digaji. Memang dia mungkin gurunya itu sudah siap sabilillah. Wes saya beramal di sini. Rasa digaji. Berarti guru daerah MTA itu bukan 7 bulan, 7 tahun, 70 tahun tidak digaji. Pernah neng teko guru daerah dikirim neng, ya, Merauke, neng Medan, neng Palangkaraya, teko neng gaji ne piro. Ya. Ya. Semua enggak dapat gaji. Yang diharapkan apa? Ya. Yang diharapkan itu in ajriya ila Allah. Yang diharapkan itu gaji dari Allah. Guru-guru daerah yang bertugas setiap hari dari MTA itu enggak dapat gaji. Nah, kalau kamu misalnya ada kalau tadi dana bos, misalnya ada dana dari pemerintah umpama loh, istilah reneng ya. Pemerintah memberi dana bantuan kepada MTA ini misalnya, bukan untuk menggaji ustadznya, memang ustadznya tidak digaji. Jadi sekolah tadi kalau memang gurunya itu memang siap ngajar jadi guru, tidak usah digaji. Saya ingin dakwah membesarkan sekolah ini biar nanti mempunyai kader-kader dakwah yang militan. Nah, saya tidak usah digaji. Penghidupan saya cari maisyah di tempat lain. Saya ngajar di sekolah ini khusus untuk sabilillah. Sumbangkan ilmu saya. Dan terus makan harianmu dari sumber lain. Dari Allah memberikan saya sumber lain. Itu boleh itu. Ya. Nah kalau kamu mau meninggalin tadi tidak apa-apa, asal pamit dengan baik, meninggalkan tempat kerja boleh saja, asal pamit dengan baik, biar tugas yang diberikan padamu kalau kamu pamit nanti akan dicarikan penggantinya. Jangan sekarang pamit terus besok lungo, ya toh. Datangan sama pengurus sekolahnya itu, ya sudah kerja di sini sudah sekian lama. Maka saya minta pamit, tolong carikan pengganti saya akan cari pekerjaan lain. Itu boleh. Pamit. Apalagi kamu termasuk salah satu dari guru. Di situ saya sudah 7 bulan tidak digaji, padahal penghasilan saya yang saya jaga ke ya dari sini. Sudah 7 bulan tidak digaji, saya sudah tidak bentah. Saya akan cari pekerjaan yang lain yang dapat gaji. Nah, itu boleh saja, enggak salah. Apalagi? Tentang mahar atau persyaratan nikah, apakah boleh mengajukan persyaratan jika nanti menikah harus tinggal dengan istri? Mohon tausiahnya, Ustaz. Tinggal dengan istri gimana? Ya benar, kalau kamu nikah, kamu harus tinggal dengan istri. Masa nikah kok dewe-dewe, kamu punya istri atau tidak podo wae. Ya. Ya, betul tuh persyaratan itu betul. Istrinya aku gelem mbok pe bojon, nek kamu nanti tinggalnya harus bersama saya. Boleh itu. Ora kok, ora nikah ning kowe jek melu mbokmu aku melu pakku. Nek ngono kuwi jenenge ora nikah, ya ta. Nah, persyaratan itu diajukan boleh. Suami istri kalau sudah nikah harus tinggal bersama. Nah, suaminya ya, tempat orang tuanya sendiri, istrinya ikut orang tua sendiri, lah gunamu nikah itu apa? Nek butuh tok wae amor apa begitu? Nah, boleh, nah, syarat itu boleh, tidak salah. Apalagi di dalam hadis dinyatakan bahwa perumpamaan hubungan orang-orang mukmin ibarat satu tubuh. Apabila diantaranya sakit, maka satu tubuh akan merasakan sakit. Di suatu daerah ada sebuah pabrik yang limbahnya menimbulkan pencemaran, baik air, tanah maupun udara. Pencemaran udara di sini tidak berupa asap, tetapi gas H2S, yakni gas beracun yang apabila orang menghirupnya, bagi orang yang tidak kuat akan menimbulkan penyakit pernapasan. Di daerah tersebut, masyarakatnya merasa tertindas. Udara yang diberikan Allah cuma-cuma harus diganti dengan membeli oksigen tabung. Setiap berkegiatan mereka harus menggunakan masker. Sebagai seorang muslim, melihat saudara kita yang kesusahan seperti daerah tersebut, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Lalu apa yang harus kita lakukan kepada alam yang sudah dicemari limbah? Dan bagaimana cara menolong saudara-saudara kita tersebut, Ustaz? Laporkan kepada pemerintah. Itu urusan pemerintahan, bukan urusan perseorangan. Ya, ada pabrik limbah di situ. Nah, di situ ada aliran sungai, ada pabrik di situ. Sungainya baunya kecing, airnya. Ya, limbahnya atau menjadi kotor air itu mengganggu pemerintah, itu mengganggu rakyat. Itu pemerintah yang bisa mengatasi, apalagi tadi gas beracun. Tapi kan nanti pabrik itu kalau tidak bisa memberikan aman pada itu, apalagi limbahnya seperti tadi, kalau tidak sanggup lagi ditutup nanti, nggak boleh di situ. Pemerintah harus tanggap itu. Nah, kalau memang gitu, rakyat lapor pada pemerintah. Kalau lapor tidak dihiraukan, ya, lapor ke atasannya. Mengganggu betul itu tidak boleh itu. Tapi itu tidak perseorangan. Laporkan kepada pemerintahan. Kalau kamu ngingu ayam saja, baunya mengganggu tetangga, tetangga boleh lapor kepada pemerintahan. Kamu tetap ngingu ayam di situ boleh, tapi jangan sampai mengganggu baunya pada tetangganya. Tetangganya mbok amboni telek etok, telurnya kamu yang mengambil, tidak boleh itu. Orang muslim itu tidak boleh tetangganya merasa terganggu, dari keamanannya tidak terganggu. Tidak boleh itu, maka kamu laporkan ke pemerintah di mana kamu tinggal, ya, lalu sampai bupati membuat surat tertulis, nanti saya yakin akan diatasi. Apalagi pembagian harta yang diperoleh bersama setelah ditinggal mati suami itu termasuk hak waris atau bukan? Yakni dengan istri yang sekarang tidak mempunyai anak, tetapi anak bawaan dari suami yang meninggal berjumlah 4 orang. Bagaimana pembagian harta warisan yang seperti itu menurut Islam? Dan seandainya ada harta gono gini yang ditinggal suami yang meninggal tadi, termasuk warisan atau bukan? Bagaimana membaginya, Ustaz? Kalau memang kamu butuh seperti itu, pembagian cara Islam, kamu buat, ya. Suami tadi meninggal, meninggalkan apa? Kalau gono gini tadi, ya ta? Gono gini itu harta yang diperoleh setelah menjadi suami istri. Ya. Misalnya dulu sebelum menjadi suami istri belum punya rumah. Setelah punya, sedang menjadi suami istri punya rumah lah, rumah itu gono gini. Kalau rumah itu sudah dimiliki sebelum nikah, yang membuat suami itu namanya bukan gono gini. Nah, warisannya gimana? Walaupun istri tadi tidak punya anak, dia sebagai istri yang ditinggal oleh suaminya, dia punya hak waris juga. Anaknya tadi anak gawan, anak suami semua. Anak suami punya hak juga. Jadi yang punya hak waris, anaknya 4 orang tadi dan juga istrinya. Itu punya hak waris. Kalau ingin bagian tepat, coba kamu tulis. Anaknya tadi 4, laki perempuannya, perempuan berapa, laki berapa. Harta yang ditinggalkan, yang kono gini apa. Harta yang dimiliki sebelum kamu menjadi istrinya apa. Ditulis, diterangkan itu. Dan nanti kami tunjukkan cara pembagiannya bagaimana. Itu ada haroid, pembagian warisan cara Islam itu ada. Ya. Maka kalau kamu ingin dapat bagian cara Islam, kamu tulis harta kekayaan jumlahnya berapa, gono gini wujudnya apa, yang berhak warisi anak tadi berapa, di samping itu dia masih punya yang mati tadi punya ibu apa tidak. Kalau suami yang mati tadi punya ibu, punya apa-apa, itu juga punya hak waris juga. Itu kalau masih punya. Ya, apa lagi? Saya punya karyawan baru, laki-laki berumur 19 tahun. Tapi dia percaya kepada dukun. Setiap hari Kamis atau Jumat, membeli kembang mawar dan kenanga untuk mandi. Belinya bunga sampai Jogja, Tawangmangu, Boyolali. Terkadang kalau Jumat nginep di dukunnya di Solo Tigo, dijemput sama bapaknya. Dia asalnya dari Ngawi. Begitu saya tahu dia ke dukun, sudah tak kasih tahu bahayanya, tetapi masih nekat dan ngeyel. Dia sholat kalau pas Jumatan saja. Memang aturan kami kalau Jumat harus Jumatan. Apakah saya berdosa punya karyawan yang begitu itu? Bagaimana menasihatinya kalau di Al-Quran surat dan ayat keberapa tentang bahaya dukun, Ustaz? Tidak ada. Kamu punya karyawan kafir ya boleh. Namanya karyawan itu yang diambil apanya lah? Kerjanya. Walaupun dia orang kafir, kepingin dapat gaji dari kamu, kamu beri pekerjaan. Kalau memang pekerjaannya itu beres, baik, ya. Ya syukur mau dikandani jangan medukun, jangan itu boleh saja. Baik. Tapi kalau dia nekat, bukan urusanmu. Yang penting kamu tahu pekerjaan yang kamu berikan pada karyawanmu tadi beres. Nah, kalau kamu berangkat ke dukun sampai nginep sehingga pekerjaanmu keter, kudune masuk kerja jam sekian karena kamu masih tidur tempat dukunnya kamu enggak masuk, nah itu kamu berhak negur. Kalau dia mendukun sampai mengganggu pekerjaannya, boleh juga kamu keluarkan. Tapi kalau dia mendukun, kemudian pekerjaannya beres, itu urusan dia, mendukun ini urusan dia dengan Allah. Kamu sebagai majikan, nasihati boleh. Ya, nasihati boleh. Ya, tidak harus ya, apalagi dia memang mendukun bukan orang Islam, terus kamu ya paksa untuk sholat, mau rasa dipaksa sholat. Ya. Nah, kecuali kalau kamu memang membuka lowongan kerja untuk itu, syarat yang saya terima kerja di perusahaan saya harus orang Islam. Kalau orang Islam itu sholatnya 5 waktu orang mungkin Jumatan tok. Ya. Harus orang Islam. Kalau tidak sholat tidak kamu terima, itu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau ya seperti yang kamu tanyakan tadi, dia mendukun memang karyawan, sebelum masuk jadi karyawanmu pun dia sudah dukun, mendukun ya, asal tidak mengganggu pekerjaannya boleh saja, tetap bekerja di situ boleh saja. Nah, kecuali kalau mengganggu, dukun, nengkono mengganggu yang lain, mengganggu pekerjaannya sehingga tidak beres karena urusan perdukunan, apalagi ya, malah sering mengajaki karyawan yang lain untuk pergi ke dukun tadi, berarti merusak akidah dari karyawan yang lain, kamu keluarkan enggak masalah. Kamu majikan kan kuasa. Maka kalau mau menerima tambahan karyawan itu ditentukan syaratnya, harus Islam. Islam harus sholat 5 waktu, tidak hanya sholat di waktu Jumat atau Idul Adha atau Idul Fitri aja tidak. Nah, gitu. Gitu ya? Iya. Sudah cukup? Cukup, Ustaz. Ya, mari pertanyaan langsung. Baik, untuk pertanyaan langsung silakan disebutkan nomor BIN-nya terlebih dahulu. Saya ucapkan selamat datang. 40. Ya, Gusti. 40. Sebentar, sebentar. Selamat datang dari rombongan-rombongan ya. Dari Lampung Utara 7 orang. Di Lendah Kulon Progo 1 bis dan 1 mobil. Dari Sinle Ngawi 1 bis, ibu-ibu semua. Ya. Dari Ambarawa, Kabupaten Semarang, 60 orang. Pakem dan Turi, Sleman, 2 bis dan 2 mobil. Kedunggalar, Ngawi, 1 bis. Banyurit, Temanggung, 30 orang. Sabtosari, Gunung Kidul, 1 bis. Kota Semarang, 40 orang. Palangkaraya, 5 orang. Ini ada juga dari Jayapura ini, dari Kliwon ini tadi. Nah, ada lagi dari Musirawas ya. Musirawas ya. Oh, Lampung Utara. Oh, Kota Bumi. Ya, ini ada Kota Bumi, ada Jayapura. Ya, mudah-mudahan yang rombongan dari jauh ini, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran, bisa istiqomah. Ya, apalagi? Mari yang ditanyakan. Baik, tadi nomor 40 terus. 14. Satu tidak ada. 11. 14. 11. Satu lagi. 14. Sudah, satu lagi. Cukup. Baik. Nomor 40, 11. Nomor 40, 14 dan 11. Baik, dipersilakan nomor 40 singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharan dari Bilali. Pertanyaan saya, Ustadz, yang pertama ada hubungannya dengan brosur, yaitu halaman 10, hadis yang paling atas. Begini, Ustadz, menurut pemahaman saya, tolong mohon nanti kalau pemahaman saya ini salah diluruskan. Menurut pemahaman saya, sekarang ini kalau orang sudah meninggal dunia itu kan berada di alam kubur. Kemudian nanti setelah kiamat datang baru dibangkitkan melewati tahapan berikutnya. Ada yaumul hisab, yaumul mizan dan sebagainya. Nah, kalau saya memahami hadis halaman 10 yang di atas, di sini kan dikatakan bahwa Rasulullah sesungguhnya aku telah melihat. Di sini kan ada lakot ro'a itu. Sungguh aku telah melihat, artinya di sini kan menurut pemahaman saya bahwa Rasulullah itu secara kasat mata melihat orang yang berada di surga, yaitu seorang laki-laki yang bersenang-senang di surga disebabkan ia memotong sebuah pohon di jalan yang mengganggu orang banyak. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, mohon tausiahnya, apakah berarti Rasulullah ini sudah berada di surga gitu loh, Pak? Nah, itu loh, Pak. Ustaz yang ingin saya tanyakan dan bagaimana mohon tausiahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, beberapa hari yang lalu saya melihat di sebuah TV itu ada sebuah tayangan tentang sa'internet. Mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu. Tentang apa itu? Sa'internet. Oh ya. Ada rombongan umroh dari Indonesia yang mengadakan ibadah umroh di sana, ketika sa'i dia menyanyikan lagu-lagu itu loh, Ustaz. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana menurut tuntunan Islam tata cara sa'i itu yang bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah peristiwa sa'i yang menyanyikan lagu-lagu itu sah atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baharan itu di Boyolali. Di mana itu, Pak Bahlat, Bahran? Boyolali 1. Oh, di ketuanya siapa Boyolali 1? Pak Sutris. Oh, Pak Sutris. Jadi di daerah utara itu ya? Iya, iya. Ya. Ini Pak Bahran itu rajin bertanya. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, apa Rasulullah sudah di surga? Hadis ini diucapkan Rasulullah. Rasulullah ketika itu sudah meninggal atau masih hidup? Masih hidup. Hadis-hadis itu diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Nah, ketika Rasulullah mengucapkan hadis ini, Rasulullah di surga atau di dunia? Kita itu kok itu? Nah, kok Rasulullah kok dikatakan saya melihat tidak hanya satu hadis itu. Ya. Rasulullah menjelaskan ketika ada orang mati dirajam karena zina, ya. Kemudian Rasulullah mengadakan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya. Ketika lewat di kubur orang wanita yang mati karena dirajam tadi, sahabat Nabi mengatakan, mengungkit kejelekan orang ini, kuburannya orang yang mati di sini karena dulu zina dirajam. Nah, Nabi diam saja ketika itu. Dalam perjalanan Nabi tanya, siapa yang mengatakan begini-begini tadi? Saya ya Rasulullah. Ketahuilah orang yang kamu ungkit kejelekannya tadi, sekarang ini sedang meredamkan dirinya di bengawan surga. Dan Rasulullah apa melihat itu di sana? Nah, kok ngerti di bengawan surga? Apa Rasulullah sudah di surga? Masih di dunia malah berjalan dengan sahabat tadi. Maksudnya Rasulullah mendidik orang itu kalau sudah mati kamu jangan mengungkit-ungkit kejelekannya. Bisa jadi orang yang mati yang kamu sebut-sebut kejelekannya tadi, kejelekannya sudah diampuni oleh Allah, malah ditempatkan di surga, tapi kamu lihatnya hanya kejelekannya. Dia di surga kamu enggak lihat. Nah, kalau Nabi saya melihat itu berarti diperlihatkan oleh Allah. Bukan Nabi di surga. Nabi masih di dunia ini. Ya. Ketika nanya Bilal ya begitu, hei Bilal, apa kelebihanmu, amalmu yang bisa kamu banyak memberikan harapan padamu apa? Karena saya ya, diperdengarkan oleh Allah, kamu berjalan di depan saya mendengar alas kakimu di surga. Padahal Bilal dan Nabi masih di dunia. Tapi Nabi diperdengarkan oleh Allah, sandale Bilal melaku di surga didengar Nabi. Nah, terus Bilal mengatakan, ya tidak ada ya Rasulullah amalan yang banyak memberikan harapan saya. Kecuali saya itu setiap habis wudu, apakah siang, apa malam, setiap habis wudu tidak pernah meninggalkan kecuali sholat tohur. Itu kelebihannya Bilal. Itu masih di dunia. Bilal pun masih di dunia. Tapi Rasulullah mengatakan mendengar alas kakinya Bilal berjalan di depan Nabi di surga. Kan? Berarti Nabi diperlihatkan oleh Allah. Dan menggambarkan kelebihan Bilal tadi. Sholat tohur tadilah menyebabkan dirinya masuk surga. Walaupun Nabi tidak melakukan itu, kalau kita mengikuti Bilal boleh enggak? Boleh, karena itu sahabat Nabi. Maka ibadah itu boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, boleh diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Boleh diikuti. Nah, kemudian kalau sa'i terus nyanyi-nyanyi seperti itu, bagi ngapal ke Pancasila gue banter banget, akhirnya diprotes kan, kedutaan besar Indonesia diprotes, pemerintah Saudi tidak boleh seperti itu ya, karena sa'i itu ibadah, tawaf sa'i itu ibadah ya. Ibadah harus nurut aturan cara Nabi beribadah. Ya. Nah, maka tidak boleh begitu. Ya. Kayak suaranya banter banget tuh. Ya, tapi setelah itu diprotes. Itu enggak boleh. Sa'i itu ibadah. Sa'i itu berjalan dari Shofa ke Marwah. Banyak zikrullah lebih baik ora kok ngapal ke Pancasila. Pancasila itu Saudi Arabia tidak kenal. Apalagi Nabi yang memberikan contoh sa'i itu tidak kenal Pancasila. Wong bengak-bengok Pancasila, belum tentu dia itu ngamalkan Pancasila malah. Wong bengok-bengok tok. Itu tidak boleh, memang betul kalau dilarang, betul. Kalau masing-masing membawa itu masing-masing negara, nanti akan berbuat seperti itu, rusak nanti. Sa'i nyanyi Indonesia Raya tidak boleh kok. Nyanyi Indonesia Raya, nanti wong Jepang nyanyi, kambil sa'i nyami, nyanyi kini gayu. Kini gayu. Nah, aduh, tidak boleh itu. Sa'i itu ibadah, laksanakan menurut tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, begitu. Maka ditegur dah kedutaan besar Indonesia, ditegur keras oleh pemerintah Saudi. Tidak boleh itu. Apalagi? Berikutnya, penanya mic nomor 14 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, kami dari Purworejo. Kami tinggal di Ngombol. Kami tiap malam Jumat kelompokan di rumah Bapak Wasidi yang pekerjaannya sehari-hari bengkel. Ya. Bengkel motor. Mohon maaf Bapak atas nama? Nama saya Sukardi, Pak. Sukardi. Oh, Sukardi. Ya. Silakan. Sudah ikut kajian di Purworejo belum? Sudah, Pak, mulai tahun 2014. Oh iya. Ya. Mari. Di Pangen, Pak, tepatnya. Pangen Pacu, Pak, dulu tengah itu ya. Yang dulu pernah di demo. Diramaikan, Pak. Iya. Iya. Ya. Waktu itu Bapak sudah ikut apa malah ikut meramaikan? Saya belum di Purworejo waktu itu, Pak. Oh, belum. Iya. Jadi kalau dari saudara-saudara kami yang di Ngombol, kalau pengen ikut kelompokan, waktunya malam Jumat sehabis sholat maghrib, Pak. Oh ya. Dengan Pak Wasidi menghubungi nomor HP 0812 2760 2760 0021 0021, dengan alamat Desa Laban Kidul. Laban Kidul. Ya, Pak. Yang tempo hari kena musibah banjir, Pak. Oh ya. Ya. Pak Wasidi ya. Pak Wasidi, Pak, namanya, Pak. Ya. Pertanyaan kami, Pak, ini yang sesuai dengan tema, Pak, hari ini. Menyingkirkan gangguan di jalan, Pak. Sewaktu habis hujan, Pak, hujan deras itu, Pak, itu di jalan itu ada belarak-belarak itu pada berjatuhan dan ada kelapanya, Pak. Lalu kami singkirkan, kami bawa pulang, Pak. Ya. Yang demikian itu gimana, Pak? Itu pertama, Pak. Ya. Karena itu saya sudah menyingkirkan supaya kalau ada motor lewat enggak jatuh gitu, Pak. Betul. Cuman karena masih hujan, saya bawa pulang ke rumah gitu, Pak. Ya. Yang kedua, ini, Pak, kami membawa saudara kami yang 2 tahun ini baru mengerjakan sholat, Pak. Itu paman kami, Pak. Ya. Kami sudah sering-sering kasih tahu Pak Le, kan Pak Le ini dibilang mampu kalau berhaji atau umroh gitu, Pak. Apa, saya nggak punya apa-apa, tapi ternyata memang Pak Le ini ya punya sawah, hasilnya lumayan gitu, Ustaz. Ya. Saya bilang kalau dijual satu pun bisa, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang ini, aku kalau jual sawah nanti kualat, saya bilang gitu. Kata dia bilang gitu, saya. Kualat sama siapa? Kualat sama yang bikin hidup lah. Yang bikin hidup itu yang nyuruh kita ngaji, saya bilang gitu, Pak. Itu yang ini yang mohon nanti tausiahnya. Maksudnya yang bikin sawah gitu? Bukan, yang itu, Pak. Allah kan yang bikin hidup itu, Pak. Oh, yang bikin ya, hidup. Jadi ya. Takut kualat gitu, Pak. Nah, ini yang kedua ini mohon penjelasan mengenai menggugurkan amal-amal, Pak, sehubungan dengan Quran Al-Baqarah ayat 42, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ini mohon tausiahnya, Ustaz. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menyambung dari Ustadz. Assalamualaikum. Ya boleh silakan. Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini juga dari Purworejo. Dari Purworejo juga. Ya. Ini ada 3 pertanyaan. Cuman singkat Ustadz. Supaya nama apa? Ya kenalkan nama saya Mustari. Mustari. Ya dari Purworejo juga dari Pangen. Yaitu salam dalam sholat. Saya menemui yaitu salam ada 3, tapi yang saya tahu itu ada tunturannya itu 2. Tapi imamnya mempraktekkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belok kiri. Tapi yang tuntunan salam yang saya baca dalam tuntunan sholat itu yang saya tahu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu apakah saya tidak mengikuti imam itu berdosa gitu Ustaz. Yang kedua yaitu larangan mempraktekkan sujud itu ada dalam hadis atau dalam Quran Ustaz? Karena saya pernah mendengar belum jelas, mohon tausiahnya. Yang ketiga, alhamdulillah ini untuk wilayah Purworejo mulai panen Ustaz. Ini kebanyakan umumnya orang itu mengadakan wiwit atau sajen. Dan ini mohon tausiahnya karena kebanyakan orang itu tidak tahu bahwa syirik itu apa. Jadi apakah sesaji dengan sajen itu sama? Karena ada yang bilang bahwa kalau sesaji itu ngobong menyan. Tapi kalau sajen itu cuma makan-makanan gitu. Demikian mohon tausiahnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dari Pak Sukadi, ya, dari Purworejo tadi. Menyingkirkan gangguan dari jalan bahwa dibawa pulang tadi boleh saja. Karena itu jatuhan, belaraknya jatuh, kelapanya jatuh, kalau kamu biarkan mengganggu orang jalan. Ya dah? Diambili dibawa pulang boleh. Ya dah? Enggak apa-apa. Apalagi itu jatuh di tengah jalan kan. Kalau enggak kamu pulang, enggak bawa pulang kamu buang. Mubadir malah. Boleh itu bawa pulang. Jadi tidak salah itu. Tujuannya tadi untuk menyingkirkan jangan sampai belarak-belarak dan kelapa yang jatuh ini mengganggu orang, mengganggu lalu lintas, apalagi lalu lintas ramai pakai sepeda motor, pakai naik melindes kambil ya jatuh sepeda motor ya dah. Boleh nggak apa-apa. Kemudian yang kedua. Mau jual sawah takut kualat dengan yang bikin hidup. Itu keyakinan yang keliru. Ya. Apalagi yang bikin hidup, yang memerintahkan haji itu yang bikin hidup. Yang memerintahkan haji termasuk haji itu rukun Islam. Wajib bagi orang yang mampu. Ya, saya tidak mampu kalau tidak jual sawah ini. Sawah saya banyak, tak jual satu untuk haji, itu tidak salah. Tidak salah, orang kuala hidup justru kamu berusaha namanya melaksanakan kewajiban. Haji mastatoktum, menurut kemampuan, semaksimalmu. Ya, wajib itu wajib, haji itu wajib. Seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, hanya diterangkan. Wajib haji itu bagi orang yang mampu. Mampu bisa berarti mampu dananya, bisa mampu fisiknya, ya, tenaganya, mampu aman jalannya, termasuk begitu. Nah, sekarang fisiknya mampu, dananya mampu kalau saya harus jual sawah. Dan sawah saya jual pun tidak mengganggu untuk maisyah saya, kehidupan saya. Ya. Nah, berarti diberi kelebihan oleh Allah, nah, wajib itu. Jadi tidak salah menjual itu. Nah. Nah, kemudian apalagi tadi? Mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Dibaca ayatnya coba. Baik, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Sudah jelas itu. Dalam Islam itu yang hak jelas, yang batil jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Maka kalau yang hak jelas, batil jelas, antara yang hak dan yang batil jangan kamu campur adukkan. Yang halal jelas, yang haram jelas, jangan kamu campur adukkan. Sehingga menjadi tidak jelas. Ya lah. Contoh-contoh misalnya, apa? Yang hak jelas itu apa? Ya lah. Semua perintah-perintah Allah itu merupakan suatu yang hak. Larangan-larangan Allah pun juga yang hak. Ya lah. Suatu contoh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan wastanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, ya, nyembelih untuk berhala, untuk sesaji tadi menyembelih, itu perbuatan setan, perbuatan keji dan perbuatan setan. Jauhilah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Maka orang Islam kalau menyembelih hewan, inna suluk solati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Nusuk itu ibadah, wujudnya ibadah, menyembelih hewan. Dengan kata lain, menyembelih hewan tujuannya untuk ibadah. Hanya kurban, akekoh. Itu yang halal. Ya. Maka Islam itu, yang halal itu masalah sembelihan. Satu, dituntunkan. Dua, dibenarkan. Yang dituntunkan misalnya akekoh, kurban, dam, itu dituntunkan. Yang tidak dituntunkan tapi dibenarkan. Misalnya menyembelih hewan untuk dimakan, untuk lauk pauk. Atau menyembelih hewan dagingnya untuk dijual. Karena memang pekerjaannya memang jual daging. Tiap hari menyembelih kambing, dagingnya dijual. Tiap hari menyembelih sapi, dagingnya dijual. Itu dibenarkan. Lah kalau menyembelih untuk sesaji, untuk berhala, ya. Karena itu kan wiwit. Tadi kan wiwit atau tadi? Wiwit itu nek cara desa tempat saya itu lekas tandur. Apa? Wiwit itu metik pari sugih akan panen itu loh. Nah, supaya panennya nanti baik, maka memetik pari itu harus memakai sesaji tadi. Kalau di tempat saya dulu, ya dibelahkan ayam yang kecil itu atau dibelahkan doro. Ya, terus sambal ke kambil itu. Dan terus nanti dibawa ke tulaan. Di situ didungani apa jampak-japane. Misalnya dungane robana tina fid dunya hasanah. Wafilatu hasanah waqina adzabannar. Doanya Islam, betul. Tapi sesaji itu perbuatan setan, dicampur aduk. Ya. Jadi sajian-sajian mbeleh dinggo nggo wiwit tadi ben sawahe subur, ben mbok sri ora nesu. Di Purworejo ada mbok sri enggak? Ada, padha karo sini. Kalau Pak Sri-nya ada, Pak Sri. Tempat saya ada, bojone mbok sri itu Pak Sri. Ini Pak Sri ada enggak ini? Nah, jadi itulah. Kalau ada keyakinan-keyakinan seolah metik pari dengan disembelihkan api tadi untuk diobong-obongi, apa, untuk dibagikan terus nanti anak-anak yang ikut itu suruh makan itu, terus dikasih kembang godong turi suruh buang. Nah, sing Mbok Sri tadi dipetik pertama kali tidak boleh dimasak tuh, nanti dicentelke ning gedhek. Nah, ben sawahe lemu. Lah kalau membelih menyembelih hewan tujuannya untuk itu batil. Kowe donga robana tina fi dunya hasanah, doanya hak. Ya. Yang batil kamu campur yang hak, jadinya apa? Batil. Tak boleh itu. Ya. Kamu sholat juga, puasa. Ya. Sholat inna sholati wa nusuki wa mahya wa mahlilah. Biasanya tidak sholat malam, tapi gandeng anaknya arep ujian, bengine sholat malam, ben anaknya lulus ujian. Biasanya orang tahu poso sunah, gandeng anaknya ra entuk judu, poso bendang entuk judu. Poso ben anaknya ndang entuk gawian, anaknya entuk judu, ben lulus ujiane, itu betul enggak? Batil itu. Poso Senin Kemis hak. Tapi kalau kamu campuri niatnya untuk itu bukan lillah, batil. Itu namanya mencampur agruk yang hak dan yang batil. Ya? Jangan dicampur aduk. Yang hak ya hak, ya batil ya batil. Kalau orang sholat itu jangan punya pamrih apa-apa. Nyalon DPR tak poso sok dan kepilih. Jadi wisulah lillah toh. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku nek dirinci satu-satu itu, inna sholati lillahi rabbil alamin, wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya itu aktivitas hidup. Saya aktivitas hidup itu hanya mengharap ridhonya Allah. Lah kok saya ngedumi iki-iki sok ben milih aku jadi anggota DPR, berarti tidak lillah itu. Tidak lillah. Nah, itu dicampur aduk yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kamu sebetulnya tahu yang hak tapi kamu sembunyikan. Padahal kamu tahu, wa antum ta'lamun. Maka orang Islam jangan suka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Ya. Daging sapi itu halal, daging babi haram. Katanya daging babi itu enak, ya tidak kita makan. Sekejar sajalah dicampur sidik monggo, ambon-ambon dicampur sidik sakon adalah. Masak sapi 2 kilo campuri babi sakon wae. Itu sapine dadi babi apa babine dadi sapi? Babine dadi sapine dadi babi. Haram. Itu yang halal jangan campur dengan yang haram. Enggak boleh itu. Nah, itulah contoh. Banyak-banyak dalam perilaku kehidupan banyak. Orang Islam wong gua apalagi arep ngedeke omah ya selametan, arep metik pari selametan, arep tandur ya selametan, ngeslupi omah ya selametan, ya enggak? Jadi selametan-selametan cara seperti itu sebetulnya bukan aturan Islam. Maka ada orang beragama Hindu menerangkan, tokoh Hindu di Indonesia itu mayoritas itu beragama Hindu bukan Islam. KTP-nya mayoritas Islam, tapi amaliyahnya Hindu. Nah, apa-apa sidik selamatan, apa-apa selamatan kan Hindu itu aja. Lah wong Islam dhewe ora ngrumangsani nek ngono ki dudu ajaran Islam. Nek dikandani malah nesu. Nah, itulah. Jadi kita jangan sampai talbisul haq wal batil. Jangan. Wala talbisul haq wal batil. Ya, kemudian yang kedua, salam dalam sholat. Kita melakukan yang sudah kita ketahui saja, tanpa menyalahkan yang lain. Yang saya ketahui juga sama yang Bapak ketahui. Salam di dalam sholat itu, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah noleh ke kiri, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh noleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah noleh ke kiri. Itu yang kita ketahui berdasarkan hadis Nabi. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya juga belum tahu dalilnya. Ya kalau belum tahu, tidak usah menyalahkan. Tapi jangan mengikuti, laksanakan saja yang sudah kamu tahu. Karena Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Yang kita tahu, lakukan yang sudah tahu aja ilmunya. Lah perkara orang lain melakukan seperti itu, ya tidak usah disalahkan, biarkan saja. Mungkin dia sudah tahu ilmunya. Nah kalau kita akan mengikuti seperti itu, tanya dulu pada yang melakukan seperti itu. Saya dengar tadi kok kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu dalilnya apa ada? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, LAE apa toh? Kan gitu kan nanti. LAE apa? Assalamualaikum warahmatullahi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Berarti kan sempurna, lebih baik kan? Iya, nek kuwi kamu mengucap salam pada orang lain, ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus itu, sempurna. Ini sholat, karena sholat itu ibadah, ya ikuti tuntunan. Tuntunan yang saya ketahui dua itu. Kalau yang ketiga saya belum tahu, tapi tidak menyalahkan. Tapi saya tidak melakukan yang begitu karena saya belum tahu ilmunya. Itulah, jadi tidak usah diributkan, biar begitu. Nah kalau saya makmum, imami begitu, imami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena saya belum tahu yang begitu, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika noleh kanan, noleh kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tidak usah pakai wabarakatuh. Atau imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedua-duanya kita bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tidak salah. Larangan praktek sujud dalam gerakan. Sebenarnya suatu pendapat. You know? Memang di dalam Al-Quran, orang itu tidak boleh sujud kepada selain Allah. Sujud kepada matahari, kepada bulan, atau kepada siapa. Apa saja tidak boleh, kecuali sujud itu kepada Allah. Nah itu belajar sujud. Benak ke cara sujud yang benar itu bagaimana? Ya. Sujud kan diterangkan meletakkan 7 anggota pada tempat sujud. Si anggota antara lain dahi dengan hidung. Kemudian 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut. Kemudian ujung-ujung jari. Kan 7 anggota. Nah, diterangkan begitu. Nah, kalau mau dipraktekkan, ya sholat sujud yang benar itu pendapat. Ada yang tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, itu pendapat. Larangannya, kita mengajari anak kecil biar tahu sujud yang benar itu begini. Diperiksa betul, dilihat betul. Ya. Tidak salah, itu namanya ajar sujud kok. Ajar sujud. Tapi yang mengatakan belajar sujud itu pun tidak boleh, ya silakan. Itu pendapat saja kok. Pendapat itu boleh diikuti, boleh tidak. Itu dasarnya, karena tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Ya. Sujud pada Allah itu caranya bagaimana? Ada aturannya lah supaya pas sujudnya kepada Allah Ta'ala tidak salah. Karena bapak-bapak sering tahu. Kamu tahu ya anak sholat sujud itu dari sini sampai sikut ini nempel di tempat sujud kafe. Pernah lihat ini enggak? Ini. Ada lagi yang sujud. Ya, tangannya ini nempel di perut ini. Ini enggak boleh padahal sujud ini harus renggang. Tidak boleh tangan nempel di perut ini enggak boleh. Ini dan dibuka. Enggak boleh nempel gini enggak boleh. Nah, maka itulah di pendapat larangan yang tegas gitu ya. Tidak ada suatu pendapat boleh diikuti boleh tidak. Itu apa lagi tadi? Terakhir sebenarnya sajen tadi sudah. Sajen wiwit sudah kan? Yeah. Sajen wiwit itu mantu ya, semuanya itu tidak wiwit dan lekah tandur tujuannya biar selamat, tujuannya biar sawahnya subur. Untuk tanamnya, panennya nanti lebih baik. Nah, kalau tujuannya itu batil. Ya. Terus mbok dungani dungo hak. Ya. Tapi berarti mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Sekarang banyak malah ono sing di keyakinan. Ya, banyak homo, hama, wereng dan macam-macam ini. Karena mbok srine nesu. Saya kira sore tidak ada padi yang ditutu. Nah itu mbok srine nesu kabeh model selepan itu. Nah, mbok srine nesu, mbok srine seneng nek ditutu ngaku. Untuk mendapatkan beras itu ditumbuk, dilesung itu loh. Nah, saya kira lesung-lesung wis ora kanggu. Mula ada gerhana barang wis ora nek wong nutuki lesung. Sunya sudah enggak ada. Lagi keyakinan piyakan begitu itu dari mana asalnya? Kita lahir dulu ya si enek keyakinan gitu itu. Dikata kita tidak ngaji Al-Qur'an itu enggak hilang. Nah, kita kaji Quran dan Sunnah, kita ngaji Islam akhirnya itu hilang. Termasuk wong adus nek kembange tekan Jogja, tekan Boyolali, tekan mung arti wadus. Tidak ada keyakinan tersendiri. Ya, apalagi? Baik, penanya mic nomor 11, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngadirin, Pak Ustaz. Ya. Dari Sampit. Dari? Dari Sampit, Pak Ustaz. Samping. Oh, Sampit. Sampit, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, ya. Mari. Mau nanya ini mengenai zakat Pak Ustaz. Hmm. Yang saya tanyakan adalah zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini termasuk zakat modal atau zakat per hari? Per hari itu berarti modal dan hasil. Atau zakat tabungan atau hasil selama satu bulan. Itu aja Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Zakat penghasilan itu berarti hasil yang kamu peroleh. Kalau penghasilan itu dari panen, lain lagi. Ya, hari ini panenmu baik. Ya, hasil dari panen itu kan juga menghasilkan tanaman yang baik, hasil. Kamu bekerja dapat gaji itu ya hasil. Ya, dapat penghasilan itu artinya rezeki yang diperoleh dari Allah karena hasil dari usahamu itu namanya zakat penghasilan. Kalau seorang pegawai negeri misalnya gajinya tiap bulan, jadi penghasilanmu setiap bulan itu namanya zakat, itu penghasilan. Keluarkan zakatnya. Zakat penghasilan. Ya. Mic nomor 11 mau dihidupkan. Maaf Pak Ustaz, saya seorang pedagang yang baru, pedagang mie. Ya. Jadi saya produksi mie, terus perharinya dapat gitu Pak Ustaz. Ya. Yeah. Nah kalau pedagang, modalnya itu keluarkan zakatnya dulu. Modal. Setelah modal dikeluarkan zakatnya, jalankan. Nah, setiap hari dapat penghasilan, keluarkan penghasilannya itu. Modalnya sudah tidak keluarkan lagi. Ya. Misalnya modalnya dodol mie ayam kok ya toh. Mie ayam tuh modalnya 10 juta cukup enggak? lebih. Misalnya modalnya 100 atau 200 ribu, bapaknya. Keluarkan zakatnya dulu. Setelah berjalan, loh, ada hasilnya. 100 ribu itu boleh kamu keluar tiap hari atau kamu keluar tiap bulan, ya boleh. Hitung sebulan, jadi berapa? Satu bulan ini dulu modalnya 100 ribu, sekarang jadi satu bulan 200 ribu. Berarti yang dizakati penghasilannya berarti berapa? 100 ribu tadi yang dikeluarkan zakatnya lagi. Karena zakat modal 100 ribu sudah dikeluarkan. Nah nanti selanjutnya zakat penghasilan itu setiap ada hasil itu dikeluarkan zakatnya. Ya, 2,5% dari hasilnya itu. Modalnya sekali saja. Keluarkan zakat sekali. Ya, 2,5%. Nanti kalau sudah, ya, apa kamu zakati tiap 3 bulan apa tiap 1 bulan, dihitung nanti ternyata, oh 1 bulan ini modal saya dulu sekian, berarti untungnya sekian, tinggal dikeluarkan untungnya saja. Modalnya sudah dikeluarkan lagi. Apalagi? Kesempatan berikutnya, satu dari Putri, barangkali ada. Dari Putri. Oh iya, silahkan Ibu. Mari. Tadi juga ada dari Pontianak juga, ada Putri tadi saya dengar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari nama Sri Rahayu dari Cabang Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Oh iya, tempatnya Mbak Inul ya? Iya, ya, Ustaz, iya. Yeah. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ini menyangkut teman saya yang hari Kamis malam Rabu itu ada permasalahan. Kamis malam Rabu ini. Selasa malam Rabu. Atau Rabu malam Ibu? Malam Kamis itu ada permasalahan. Dan Ibu itu dan menghitungi hari Kamis, Rabu, iya. Selasa. Nah, gitu. Maaf. Malam Kamis itu sekitar jam 11 lebih itu ada permasalahan. Dan pada malam itu saudara perempuannya itu minta tolong kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya antara suami istri. Dan kebetulan pula hari Rabu sore itu saya mengikuti kajian di cabang Wates. Itu tema yang disampaikan oleh Ustadz saat itu adalah tentang kehidupan rumah tangga suami istri. Nah, di situ saya juga ada curhat dari teman yang satu majelis dari ibu-ibu. Yang saat itu saya juga ditanya sama ibu itu sama persis dengan permasalahan yang saya temui pada malam Kamis itu, Al Ustadz. Yang ya, intinya seorang perempuan itu marah dengan suami dan marahnya itu lebih dari 3 hari. Kemudian tetap menjalani apa ya kewajiban-kewajibannya, misalnya saat ini yang malam Kamis dulu saya sampaikan dulu Ustaz. Karena suami istri itu berbeda tempat, yang suaminya itu ada di Bekasi. Insya Allah sekarang mendengarkan karena saya kemarin sudah pamit karena ternyata belum clear sampai sekarang. Nah itu saya sudah memberikan solusi sebisa saya. Ternyata kemarin masih belum clear dan masih ada ganjalan. Bahkan si suami sudah minta maaf, istri belum memaafkan. Berat untuk memaafkan dan suami mau pergi itu istri masih meladeni, maksud saya menyiapkan perbekalan untuk pergi, tetapi tetap masih belum mau bercakap-cakap atau menyapa suami, masih diam. Nah, yang Rabu sore itu di curhatan di cabang itu, istri mengeluhkan seorang suami yang egois. Jadi kalau sedang marah itu sampai betah berhari-hari itu diam, tidak menyapa suami, tetapi tetap meladeni suaminya, makan misalnya, mengambilkan makan atau baju atau bagaimana. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana hal yang seperti itu, Ustaz? Mohon tausiahnya, insya Allah teman saya yang perempuan yang di rumah mendengarkan untuk membantu solusinya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, maaf, saya punya suami yang alhamdulillah, insya Allah juga suami saya mendengarkan. Terima kasih saya telah diizinkan untuk datang ke majelis ini. Suami saya itu alhamdulillah selalu mendukung saya dalam hal kebaikan, termasuk saya mengaji, mengikuti cabang di dua cabang, dan ke Solo ini juga mendukung saya, alhamdulillah sekali. Suamimu gak ikut ngaji? Belum, tapi mendukung gitu ya? Iya, belum. Dan suami saya itu selalu suka mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz. Di HP-nya itu banyak rekaman-rekaman dari Al-Ustaz. Iya. Tapi ada yang berat yang ditinggalkan oleh suami saya, yaitu masih malam Jumat itu, dan mungkin besok ini malam Jumat kapan ini giliran di rumah saya itu masih tahlilan, masih mengadakan seperti itu. Dan saya diperintahkan untuk menyiapkan termasuk minum, termasuk itu, Ustadz. Saya sudah memberi sedikit pengertian, tetapi dari percakapan kami itu saya menangkap bahwa suami saya itu masih pekewoh dengan teman-teman, tetangga-tetangga. Satu lagi, Ustadz, saya sudah berusaha untuk memberikan contoh kepada anak. Saya punya 3 anak lelaki. Memberikan contoh kepada suami dan anak lelaki saya untuk sebisa mungkin untuk sholat di masjid, karena masjid saya itu sangat dekat sekali, berdampingan, bahkan hanya keletan Kepuan saya jauh, Ustaz. Tetapi sampai saat ini belum juga tergerak hatinya. Saya telah berusaha untuk selalu mendoakan dan mencontohi serta memberikan sedikit penjelasan apa yang saya peroleh dalam kajian. Mohon tausiahnya juga, Ustadz, insya Allah. Hari ini, siang ini, suami saya mendengarkan, melihat televisi di rumah. Ya. Terima kasih, Ustadz. Nah, teman-temanmu tadi orang ngaji apa bukan? Teman saya itu mengakunya, dia mengakunya orang salaf, Ustadz. Nggak, orang ngaji di MTA apa tidak? Kalau bukan, tidak mengaji di MTA, tetapi dia mengikuti kajian di, katanya salaf gitu. Pernah saya ajak itu, pernah juga sadar, tapi belum mau. Ya. Yeah. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, temanmu tadi, kalau tidak ngaji di MTA, tanyanya kok kepada kamu, sedang kamu ngaji di MTA. Kamu tunjukkan pelajaran dasar hadis-hadis nipu itu, ya, berdiam diri atau nesu neng-nengan itu boleh dalam hadis Nabi, tapi paling lama 3 hari. Kalau sudah 3 hari harus selesai, clear semua. Apalagi kok cuma diam-diaman, ya, dengan orang lain, tetangga saja tidak boleh kita diam lebih dari 3 hari, sama muslim tidak boleh. Apalagi dengan suami istri kok sampai berbulan-bulan, apalagi sampai lebih dari 3 hari, sampai berbulan-bulan, bertahun, lah, tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, kamu terangkan begitu hadisnya, menerima ya syukur, tidak menerima ya terserah. Wong kamu dimintai pencerahan. Ya, orang jengkel itu kalau terpaksa harus diam, karena sedang tidak suka bicara. Kalau saya bicara jelek, maka saya lebih baik diam. Diam tidak boleh lama-lama, paling banter 3 hari harus sudah cair. Itu hadis Nabi. Ya tak? Nah, dengan orang lain saja enggak boleh. Apalagi dengan sebagai suami mendiamkan lebih dari 3 hari, siapkan baju, siapkan ini meneng wae kayak robot no. Ini baju ini. Nah, belum lagi kalau suaminya minta untuk kumpul gimana? Meneng wae pokoknya, meneng wae. Sing nyerah kowe ya gelem apa ora ya meneng. Nah, itu dalam perjalanan rumah tangga tidak sehat. Maka kalau nurut aturan Islam sehat. Kurang 3 hari itu harus sudah selesai. Ya, tidak boleh kita gimbol rasa kebencian, rasa dendam, apalagi kalau suami istri orang muslim semua, orang yang berusaha menjadi orang yang bertakwa, kesalahan sebesar apapun si suami tidak boleh didiamkan lebih dari 3 hari. Justru Allah mengatakan orang yang bertakwa itu cirinya wal afina aninas, dia memaafkan kesalahan orang lain, apalagi ini suaminya. Ya, karena suaminya dah kesalahan apapun saya maafkan. Nah, begitu. Itu menurut tuntunan Islam, bukan tuntunan MTA, bukan. Dan MTA begitu, tuntunan Islam. Ya. Kemudian suami mendengarkan kajian, nah, tapi masih pekewuh dengan tetangga, ya dah. Diterangkan saja, dibacakan ayat atau hadis tapi yang bunyinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah itu tadi. Jadi kita beraktivitas hidup itu hanya lillahi rabbil alamin. Kalau sudah semuanya itu lillahi rabbil alamin, yang diharapkan itu ridhonya Allah, boleh tetangga senang, boleh tetangga benci, boleh. Tapi kesenangan dan kebencian tetangga tidak mempengaruhi aktivitas saya di dalam mengharap ridhonya Allah. Ya, itu diterang-terangkan begitu. Beragama kok pekewuh dengan tetangga. Ya. Ya enggak? Padahal tetangga yang kamu pekewuh itu apa masalahnya kok pekewuh? Padahal kalau kamu sakit, berobat ke dokter, ya bayar dhewe. Kamu lapar, ya cari makan sendiri. Tetanggamu kan orang makan nih. Kenapa harus pekewuh dengan tetangga? Yang penting kamu tidak mengganggu tetangga. Ya. Nah, sedang saya berbuat begini itu untuk mengamalkan perintah Allah, ya, dan mengharap ridhonya Allah. Perkara saya melakukan begini kamu tidak ridho, boleh tidak ridho, tapi yang saya harapkan ridhonya Allah. Maka kalau orang sudah mengharap ridhonya Allah, tidak dengar suara orang dicaci maki atau dipuji. Kalau orang yang bertakwa beriman itu dicaci maki wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencuri, mencela. Enggak suka, enggak takut. Ya. Kamu mencela saya, belum tentu Allah juga mencela perbuatan saya. Baliknya kamu memuji seolah-olah saya orang baik, belum tentu Allah juga memuji saya. Maka yang penting tidak memperhatikan pujian atau celaan dari manusia, yang penting saya berusaha berbuat untuk mendapat ridhonya Allah. Diterangkan begitu sama suamimu. Jadi beragama jangan lihat kanan kiri, apalagi pekewuh dengan tangga, pekewuh dengan mertua aja enggak boleh kok. Pekewuh dengan mertua aja enggak boleh kok, pekewuh dengan tetangga. Enggak bisa ya. Nah, kalau tadi anak-anaknya supaya sholat di masjid, anak laki-laki itu mestinya tidak hanya menyuruh. Maka suaminya tadi diminta, diajak menuntun setiap sholat wajib anak laki-lakinya supaya dibawa ke masjid oleh suamimu. Nah, kalau suamimu sendiri juga belum mau ke masjid, nah anak biasanya mengikuti. Bu, kok nguyak-nguyak saya ke masjid, wong bapak saya yang tidak ke masjid, ya ini lah. Nah, maka bapaknya tadi disuruh setiap sholat wajib supaya dibawa anaknya itu ke masjid. Nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan. Maka orang tua itu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kalau anak orang tuanya itu rajin ke masjid, ya sholat lima waktu, anak otomatis nanti akan terbawa. Nah, itu ya. Adapun temanmu yang tidak ngasih pada kita, beda pandangan, beda pendapat, sudah tidak usah diurusi, kamu tidak usah pikir berat-berat. Mesti kandani sudah 3 hari lebih masih neng-nengan, arep setahun ya biarkan saja. Itu urusan dia. Nah, kalau kita ya berusaha berdasarkan hadis Nabi, kalau kita terpaksa harus diam, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih 3 hari itu hukumnya haram. Haram itu kalau dilakukan dosa. Nah, maka kalau sudah dinasihati tidak mau, ya dia dosa biar ditanggung sendiri. Itu namanya hawa nafsu yang diikuti. Sudah cukup? Ya, cukup, Ustaz. Baik, berikutnya penyerahan jimat, Ustaz. Ya, mari. Dari Bapak Mulyo Suwarno dari Bedan, Klaten, berupa 2 keris yang tidak menyebutkan khasiatnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua dari Bapak Sukarto Muntilan Magelang, berupa 4 bilah keris lengkap dengan rangkanya. Kemudian 1 keris tanpa rangka dan 1 tombak tanpa garan. Tidak disebutkan nama dan kegunaannya. Ya. Kalau keris ini bisa mendatangkan rezeki. Ya, nera pentoyo dolen ora enak. Nah. Ya ta? Nah, kalau itu data mengambil semacam punya kekuatan gaib ya, untuk dipercaya, itu syirik kita. Ya, enggak boleh kita. Ya alhamdulillah. Ya sadar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya berbuat syirik selama ini. Nah, ini diserahkan ini, mudah-mudahan bertobat, tidak percaya lagi dengan benda-benda apapun yang bisa mendatangkan kekuatan gaib. Itu enggak ada. Sudah? Berikutnya salam kagem Ustaz dan peserta jihad pagi dari Inggris, Jerman, Abu Dhabi, Jepang, Korea, Taiwan, Malaysia, Aceh, Medan, Riau, Sumbar, Jambi, Lampung, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Bali, Lombok, Palu, Makassar, Nabire, dan Manokwari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sudah yang dari luar negeri, sudah tambah di Inggris ini ya. Lalu Jerman ini hampir setiap akad pagi. Abu Dhabi, Jerman, Jepang, Korea itu hampir setiap. Ditambah yang dari Inggris ini. Ya mudah-mudahan yang dari kita mengikuti kajian dari jarak jauh ini bisa istiqomah, bisa mengambil pelajaran walaupun dari jarak jauh. Ya mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan bisa istiqomah dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ikuti kajian ini akan ada perubahan-perubahan yang positif terhadap dirinya di dalam kitab beragama Islam. Sudah cukup? Cukup, Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, waktu sudah cukup siang, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.